Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi syururi anfusina wa sayyi'ati amalina, mayyahdillahu falamudillalah, wa mayyudil falahadiyalah, asyadu an la ilaha illallah, daulah syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, la nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi, fa man tabi'an biksan ila yamisa wa ba'd. Para pendengar Radio Al-Um 102,5 FM yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan materi ruqyah, kajian ruqyah syar'iyah seputar tentang seluk-beluk tentang dunia jin, gangguannya kepada manusia dan bagaimana cara menterapinya secara islami. Yang kemarin kita sudah selesaikan mengenai bab al-isti'adah wal-isti'anah bil-jin muharramadun, ya. Perlindungan dan permintaan pertolongan pada jin itu hukumnya haram. Nah sekarang malam ini kita melanjutkan pada bab berikutnya. Insya Allah tinggal dua pertemuan kita akan masuk pada inti kitab ini, yaitu tentang ruqyah syar'iyah. Setelah syarat utama bagi roki, bagi marki, bagi calon peruqyah dan yang ingin diruqyah, seharusnya bisa memahami materi di bab 1, yaitu seluk-beluk tentang dunia jin yang sudah kita bahas dari sejak awal. Dan sekarang tinggal insya Allah dua pertemuan kita akan masuk di bab utama tentang bagaimana cara meruqyah dan seluk-beluk tentang ruqyah syar'iyah. Hal jinnu taskunu buyutul ins, apakah jin itu tinggal di rumah manusia? Ini sebetulnya ada kaitannya dengan bab di awal yang berkaitan dengan tempat tinggal jin. Tetapi secara khusus ini ditulis oleh Syekh Waqid Athussalam Bali karena memang ada penekanan di dalamnya, yaitu terkait nanti bab berikutnya, kaifa taruddul jin minal bait, bagaimana mengusir jin yang ada di rumah. Jadi beliau munculkan satu bab sebuah pertanyaan, ya, satu bab yang isinya satu pertanyaan, apakah jin itu tinggal di rumah manusia, di rumah kita. Nah itu pertanyaan yang harus kita dudukkan secara syar'i seperti apa, ya. Kita langsung baca saja dulu. Kasirun ma yusau anal makan fulani au bait fulani maskunun bil jin fal hadza sahih. Banyak sekali, ya, sesuatu yang berkembang, anal makan fulan, ya, artinya berita yang berkembang bahwasanya tempat fulan atau rumah fulan, maksudnya itu ada rumah atau tempat seseorang, maskunun, yang ditinggali jin, wal hadza sahih, apakah ini benar? Ya tentunya kalau kita rujuk pada kondisi di lapangan yang diyakini oleh kita semuanya, ya sangat mungkin ada rumah dan tempat-tempat yang dihuni oleh jin yang tempat itu kosong dari penghuni manusianya. Nah sekarang bagaimana pendapat Syekh Waqid Athussalam Bali, ini yang kita harus pelajari. Fil haqiqah anna fi hadzal amr haqqan wa batilan, dalam hakikatnya persoalan ini, apakah rumah seseorang itu ada jinnya atau tempat sesuatu itu ada jinnya, yang dimaksud tempat ini ya tempat-tempat yang berwujud bangunan, bukan tempat misalkan hutan atau pohon-pohon, kebun dan seterusnya, itu bukan seperti itu, tapi yang dimaksud adalah bangunan rumah atau rumah kita dan seterusnya. Nah, menurut beliau, fil haqiqah anna fi hadzal amr hakon wa batilan. Ya betul, betul memang ada, tetapi juga ada yang tidak. Artinya ada yang memang rumah atau tempat yang dihuni oleh jin, tetapi ada juga yang itu sebenarnya tidak ada. Yang tidak ada ini seperti apa, nanti kita akan tahu. Amma janibul haq fihi fahuwa anna hadha jaiz mungkinun wa waqi'un, ya. Masyahidun wa akhbarat bihi as-syari'ah al-ghur. Wa qad marra bina hadisul fatah al-ansari allati wajada jinnan fi baiti wa qad tasawwara bi suratin hayatin wal hadisu bitulihi fi sahih muslim. Amma janibul haq, adapun yang benar, ya, kalau rumah itu ada jinnya, adalah itu satu yang mungkin terjadi dan itu bisa disaksikan. Ya, artinya betul-betul memang realitasnya seperti itu. Juga sebagaimana dikabarkan oleh syariat, memang syariat ajaran Islam membenarkan kalau seandainya ada rumah-rumah yang itu ya ada jinnya. Dari mana dasarnya? Waqad marra bina, kan itu sudah berlalu, ya. Sungguh telah berlalu, kita lalui hadis tentang seorang pemuda Ansor allati wajada jinna fi baitihi, yang mendapatkan jin di dalam rumahnya. Ya, waqad tasawwara bi suratin hayat, yang bentuk jin itu dalam bentuk ular. Hadis itu diriatkan oleh Sahih Muslim. Ya, kalau kita mau mereview, merujuk sedikit tentang bahasan hadis yang menyebutkan tentang pemuda yang dari Ansor yang mendapatkan di rumahnya ada jin dalam bentuk ular. Ini kita masih ingat, ya, pemuda ini tadinya ada di dalam situasi perang bersama Rasulullah, kemudian izin untuk menemui istrinya dan diizinkan oleh Rasulullah, tapi kemudian tatkala sampai di rumah istrinya berada depan pintu, kecemburuan pemuda muncul dan hendak melukai istrinya, tetapi istrinya bilang memberikan argumentasi alasannya dan menyuruh pemuda ini untuk melihat di dalam rumah apa yang sedang terjadi. Dan ternyata dilihat ada ular. Nah, ular itulah yang menyebabkan sang istri tadi keluar dari rumah. Maka terjadilah perkelahian, singkatnya begitu. Tidak diketahui siapa yang terbunuh lebih dahulu, apakah pemudanya atau ularnya. Kemudian berita ini sampai ke Rasulullah. Nah, sampailah kemudian Rasulullah memberikan petunjuk bagaimana cara pengusirannya, cara memperlakukan jin jika ada di rumah. Nah, ini tentang kisah pemuda yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Nah, kita lewati. Ya, jadi ini dalil bahwasanya memang di rumah itu kemungkinan adanya jin itu memang hak, memang benar. Dalilnya sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan, ya. Seperti apa sebenarnya yang dikendaki oleh Syekh Waqidatus Salam Bali dalam bab ini. Waqala Abdullah bin Muhammad bin Qurasi hadasana Hasan bin Juhur hadasani Ibnu Abi Ilyas hadasani Abu Ibad bin Ishaq an Ibrahim bin Muhammad bin Tolha an Sa'ad bin Abi Waqqas qala wa ina ana bina'un antari itja'ani rasul inja'ani rasulu zaujati. Kita terjemahkan dulu. Dari Abdullah bin Muhammad bin Quras telah mencarkan pada kami Hasan bin Juhur, telah mencarkan padaku Ibnu Abi Ilyas, ya. Dan seterusnya sampai dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, sahabat bin Abi Waqqas ini berkata, baina ana bina, tatkala saya, ya, binaan andari, jadi di satu tempat yang jauh dari rumah, ya dalam kondisi safar atau lagi dagang, ija'ani rasulu zaujati, ya, tiba-tiba telah mendatangiku utusan istriku. Faqala ajib fulanatan, penuhilah panggilan fulan, maksudnya istrinya. Fastangkartu dalika, fatakhaltu fakultu mah, gitu ya, dalam bahasa Arab ya. Fastangkartu, maka saya ingkari hal itu, saya tidak mau. Fatakhaltu, kemudian saya akhirnya masuk pulang. Fakultu, dan saya berkata, mah apa ini. Faqalat, maka istrinya berkata, inna hadil hayat, ini adalah ular. Wa asyarat ilaiha, maka istrinya menunjukkan, itu loh ular itu. Nah itu. Kuntu aroha, yang saya pernah melihatnya bilbadiyah, ya, di satu pedalaman dulu. Ida khalautu summa makastu la aroha, yang saat itu aku sedang sendirian dan menetap tinggal. La aroha, kemudian saya tidak melihatnya. Hatta ra'aituha al'an, sampai kemudian saya melihat sekarang. Waha hiya arohuha bi'ainiha, nah dialah yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri. Jadi ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengalami hal yang serupa, ya, seperti pemuda yang juga pada saat perang bersama Rasulullah tadi itu. Kita lanjutkan. Waqala wa khotoba Sa'ad khutbatan, ya, hamadallahu wa asna alaihi hamidallahu wa khotoba Sa'ad khutbatan. Maka Sa'ad tadi itu, Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu berkhutbah dengan satu khutbah, hamidallaha wa asna alaihi, yang dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Summa qala innaka qad azitani, sesungguhnya, ya, setelah Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin ya membaca alhamdulillahirabbil alamin nahmadu dan seterusnya itu, setelah menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu memperlakukan ular dengan cara apa? Nah, beliau menyatakan innaka qad azitani, sesungguhnya engkau telah menyakitiku, menggangguku. Wa inni ya uqsimu laka billah, sesungguhnya aku akan bersumpah untukmu di hadapan Allah. In ra'aituka, jika aku melihatmu, ba'da hadza la'aqtulannaka, setelah saya bersumpah atas nama Allah untukmu, kok saya melihatmu setelah ini, pasti aku akan membunuhmu. Nah, ini ketegasan Sa'ad bin Abi Waqqas memperlakukan ular tadi itu. Fakharastu, fakharajat al-khayat, akhirnya ular itu keluar. Fansabat minal bait, kemudian merayap, ya, meninggalkan rumah. Suma min babidar, dan meninggalkan pintu rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, cerita ini bisa dilihat, dirujuk di Akamul Marjan halaman 75, ya, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Silakan dirujuk bagi yang memiliki kitabnya. Jadi apa yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas pun, ya, itu hampir sama dengan pemuda tadi. Cuma Sa'ad bin Abi Waqqas tidak sampai berkelahi, karena setelah disumpah tadi itu ternyata ular itu keluar. Nah, kalau kita mau mengikuti, ya, dari atsar sahabat ini, sunnah sahabat ini, maka bisa saja ketika kita mendapatkan ular yang aneh tadi itu, kita juga menggunakan caranya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu dengan bersumpah atas nama Allah dan kemudian memberikan ancaman, ya, kalau masih melihat setelah sumpah ini pasti akan dibunuh. Nah, itu mungkin akan bisa mengusirnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa haka ibnu Aqil fi al-Funun, diceritakan dari ibnu Aqil, telah menceritakan ibnu Aqil, ya, di dalam kitab al-Funun. Qala, ya, ibnu Aqil berkata, Kana indana bil bidover, yakni min Baghdad, ya. Adalah kami itu berada di Ad-Dover, satu daerah yang berada di Baghdad. Rumah, ya. Darun, satu rumah. Kullama sakana nas asbahu, setiap kali ada orang yang menempatinya, asbahu pagi harinya mauta, meninggal. Wajah amarotan, maka datang satu saat rajulun mukriun ay hafidzul Quran, seorang laki-laki yang dia itu seorang pembaca. Yang dimaksud pembaca di sini adalah hafid, yang hafal Quran. Faktaroha, kemudian memilih rumah itu. Fartakomna, maka kami mengawasinya. Ya, dia tinggal di rumah itu. Kemudian kami ini, ya penduduk, ya apa namanya, penduduk yang diceritakan oleh Ibnu Aqil tadi itu. Fa asbaka saliman. Nah, di pagi hari kok selamat. Fa ta'ajjaba jairon. Maka tetangganya menjadi heran, takjub. Padahal sebelumnya kalau ada orang tinggal di rumah itu mati. Nah, kok ini ada seorang muda kok, seorang laki-laki kok malah tidak mati. Fas'aluhu, ya. Fasa'aluhu, kemudian mereka bertanya kepadanya, faqala lama bata biha sholaitul isya, sholaita isya, sholaitul isya wa qara'tu syai'an minal Qur'an wa idza syaba sa'ada minal fari wa salama alayya wa habatu. Kita terjemahkan dulu. Pemuda ini menceritakan, orang ini menceritakan, tatkala malam saya di rumah itu, sholat itu saya sholat isya, wa qara'tu syai'an, dan saya membaca sesuatu minal Qur'an, dari surat-surat atau ayat-ayat Al-Qur'an. Wa idza saba, tiba-tiba ada seorang pemuda, sa'ada minal bi'ri, yang muncul dari sumur itu. Nah, jelas jin kan ini, ya. Fa salama, kemudian memberikan salam, ya, alayya atasku, wa habatu, sehingga saya takut. Faqala la ba'sa 'alaika, kamu tidak apa-apa, kalau kamu tidak apa-apa. Alimni syai'an minal Qur'an, ajarkan aku sesuatu dari Qur'an. Jadi pemuda ini ketika melihat laki-laki tadi itu ketakutan, langsung menyatakan la ba'sa 'alaika, tidak apa-apa. Ya, kalau engkau tidak apa-apa, ajari aku sesuatu dari Qur'an. Fa suriya anhu aida bakhaufu, da bakhaufahu, ya. Fasurya anhu, maksudnya adalah da bakhaufu, takutnya menjadi hilang, ya. Suma qultu, kemudian saya bertanya, hati dar kaifa hadisu, rumah ini apa sebetulnya yang terjadi, ya, pada jin tadi itu ditanyakan. Qala nahnu jin, jinnun muslimun. Nah, pemuda ini mengaku, pemuda yang bangsa jin tadi ini mengaku, kami ini bangsa jin yang muslim. Nakra'u, kami membaca Quran. Wa nusolli, dan kami sholat. Wa hadidar layak tariha ilal fisak, ya. Rumah ini tidaklah ada yang menyewa atau yang membelinya kecuali orang-orang yang fasik. Fayastami'una alal khamr, mereka itu berkumpul untuk meminum minuman keras, minum khamr. Fanah nukuhum, ya, kemudian kami mencekik mereka itu sampai kultu wa fil lail, maka saya bertanya kepada jin itu atau memohon, wa fil lail akhafuka fatajiun nahar, kalau malam hari saya takut terhadap engkau, karena itu datanglah siang hari. Ya, qala na'am, dijawab, ya sudah, na'am, ya. Qala wa kana yas'udu, minal bi'li bin nahar wa alif tuhu. Maka setelah itu dia naik dari sumur itu, dari kedalaman sumur itu di siang hari sehingga saya terbiasa, tidak takut. Fa akbaru fi hadha kasiratun. Kasiratan wa qad mara sa'un minha, ya. Berita seperti ini itu banyak sekali. Dan itu sudah berlalu, sudah terjadi, artinya sudah banyak terjadi di masyarakat. Amma janibul batil fa huwa ahyanan mayasiru ya ma yasiru nashadil isyaat kadziban wa buhtanan li akhrati saksiyatin wa masalih dunyawiyatin. Ya, adapun yang itu batil itu kadang-kadang itu berita itu tersebar isinya adalah kedustaan ya dan penipuan hanya untuk karena tujuan pribadi dan hanya untuk kepentingan dunia saja. Nah, itu artinya gini, ada orang yang memang sekedar ngarang-ngarang aja, ngarang-ngarang bahwa oh, rumah itu ada jinnya, ada hantunya, ada sebagainya, padahal ya tidak ada. Mungkin karena dia punya kepentingan, entah mau membeli rumah itu supaya harganya jatuh dan seterusnya. Nah, itu kan bisa. Ya, karena hasut dengan penghuni rumahnya, jadi dia menakut-nakuti supaya terusir, supaya dia tinggalkan rumah itu, supaya pindah dan seterusnya. Nah, yang seperti ini kan tidak benar. Artinya begini. Jadi dari pertanyaan tadi itu, hal jin taskunu buyutun, apakah jin itu tinggal di rumah manusia? Jawabnya memang iya. Ya, secara syar'i ada dalilnya. Nah, beda lagi kasus jin yang masuk di rumah karena kita tidak salam, tidak membaca basmalah saat masuk rumah, itu beda lagi. Dan saat turun ketika kita makan tidak baca doa, itu beda lagi. Dan dia datang saat penghuni rumah itu melakukan kemaksiatan, itu beda lagi. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah tanpa ada kesalahan gitu ya, tiba-tiba ada jin yang ada di rumah yang bentuknya ular dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan ada jin yang tinggal di rumah karena perilaku kita yang salah, misalkan karena salam tidak membaca doa, karena lupa salam dan tidak membaca doa, itu sudah lain lagi kasusnya. Begitu juga kalau jin itu datang karena diundang dengan kemaksiatan, itu beda lagi. Apakah kemaksiatan itu berkaitan dengan kesyirikan, itu beda lagi, misalkan gitu. Yang dimaksud kemaksiatan dalam bentuk kesyirikan, ya bisa saja di dalam rumah dikasih dikasih jimat-jimat dan seterusnya. Nah, itu beda lagi. Nah, statusnya kan karena memang didatangkan gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud di sini itu rumah kita yang sudah kita tinggali, ya tiba-tiba ada jin yang masuk ke rumah tanpa ada kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu yang dibahas oleh dalam bab ini oleh Syekh Atus Salam Bali. Nah, bagaimana caranya kalau kejadiannya seperti itu? Kalau kejadiannya karena perilaku kita sendiri, kemaksiatan kita sendiri, ya kita harus tobat kepada Allah, kan gitu. Tapi kalau ini lain, gitu ya. Sekarang kaifa tarudu jin minal bait? Kalau sudah betul-betul ada jin di dalam rumah, bagaimana cara ngusirnya? Nah, itu ini bab berikutnya. Walakin idza tayaqanta, ya. Akan tetapi ya, jika engkau sudah yakin fi'lan adanya jin itu, anna fil bait, di dalam rumah ya, jinian fatakunu, maka jadikanlah thariqata ikhrajihi kalati, cara untuk mengeluarkannya itu seperti berikut ini. Ini kepada para pendengar ya, bapak ibu saudara yang dirahmati Allah, mohon untuk dipahami karena ini sifatnya teknis ya, petunjuk teknis untuk pengusiran jin yang ada di dalam rumah. Ya, tidak aja di dalam rumah, mungkin di kosan, di kontrakan, atau di warung, tempat usaha, di bisnis, di perusahaan. Nah, caranya ini ya, mudah-mudahan Ya dulu pernah ada yang tanya ke rumah ya, yang menanyakan perusahaannya itu ada jinnya. Nah ini jawabannya di sini. Salah satunya ya, kalau yang dulu sudah saya berikan itu pun juga bisa. Tapi di sini dijelaskan oleh saya Kakek Tatu Salam Bali lebih spesifik gitu ya. Kita lanjutkan, bagaimana cara pengusiran jin yang ada di rumah atau di kos, di kontrakan dan seterusnya, di tempat bisnis dan seterusnya. Ya, tatap anta wa isnan, maka ilah hadal bait. Pertama, jangan sendirian ini ya. Pergilah engkau dua orang bersamamu dan dua orang bersamamu ilah hadal bait, terhadap ke rumah itu. Watakul, dan kau ucapkan unasidukum bil ahdi allati akhadahu alaikum Sulaiman antakhruju wa tarhalu min baitina, unasidukumullah antakhruju wa la ta'uddu akhadan tukarriru hada salasata ayam. Ya, ini saya ulangi ya, bacaan ini harusnya dihafal ini, kalau enggak ditulis ini, cuma bisa pandak nulisnya ini. Ya, jadi kalau mengusir rumah ini bacaan yang harus dibaca. Harusnya betul-betul di hafal atau diusir apa ditulis gitu ya. Bacaannya unasidukum bil ahdi. Aku peringatkan kalian dengan sumpah atau janji Allah di akhadahu alaikum Sulaiman, yang telah diambil oleh Sulaiman. Jadi, Nabi Sulaiman dulu pernah bersumpah di bangsa jin. Antakhruju, supaya engkau keluar. Watarhalu, dan pergi. Mimbaitina, dari rumah ini, dari rumah kami. Unasidukumullah, aku peringatkan lagi ya, atas nama Allah. Antakhruju, supaya kalian keluar. Kamu keluar. Wala ta'udu, dan tidak mengganggu akhadan seorang pun. Tukariru hada salasata ayam. Ulangi, kamu ulangi ya, apa peringatan ini selama 3 hari. Salah satu ayam 3 hari diulang ya, kalau dibaca pagi, besoknya pagi lagi dibaca lagi gitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak mau pulang, tidak mau keluar? Ida istis artu, jika masih juga bisa engkau rasakan ya, istis arta, jika engkau masih merasakannya. Ba'da dzalik, setelah itu, bisain bil bait tahdurumaan, kok masih terasa juga di rumah itu ya, tahdurumaan, maka hadirkan air fi inain ya, dalam satu bejana, kalau gini ya, timba atau bak itu ya. Watak robu faka, dan kamu dekatkan mulutmu minhu, dari bejana tadi itu. Ini cara membuat air ruqyah ya. Ambil bejana, isi air, kemudian dekatkan mulut kita di apa air yang atas itu, bagian atas itu, supaya nanti kalau kita membaca itu uapnya kena. Watakulu, kemudian kau ucapkan bismillahi amsayna billahi allati laisa minhu sayun mumtani wa bi izzatillahi allati la turam wa la tudam wa sultanullah ya, almani'u nahtajibu bi asma'ihi alhusna ya, kulliha a'idun minal abisa wa min syarri sayatinil insi wal jin wa min syarri kulli mu'linin aw musyirrin wa min syarri ma yakhruju bil-lail wa yakmunu bin nahar wa yakmunu bin lail wa yakhruju bin nahar wa syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri kulli dhabatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim a'udhu bima ista'adha bih Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min syarri iblis wa junuti wa min syarri ma yabghi. Kita terjemahkan. Jadi kalau masih terus terasa, bacakan ini. Ya, apa yang dibacakan tadi? Ini tadi di mana? Di satu timba yang berisi air tadi, air bersih, timbanya bersih. Bismillah dengan nama Allah. Amsayna, kami berada di waktu sore. Billah ya. Allah laisa, yang tidak ada ya dengan Allah. Syai'un muntani, sesuatu yang mencegah. Wa bi izzatillah, dengan kemuliaan Allah, keperkasaan Allah SWT, allati la turam, yang tidak mungkin kalah, wala tutam, dan tidak bisa direndahkan. Wa sultanullah, dengan kekuasaan Allah, mani'un, yang bisa mencegah. Nahtajibu, aku berlindung, kami berlindung, yang maha mencegah, yang kami berlindung. Wa bi asma'il husna, dengan nama-nama yang, dengan nama-namanya yang baik, yang seluruhnya kami berlindung dari iblis. Wa min syarri sayatinil ins, dan juga dari kejahatan setan-setan manusia, wal jin, dan setan dalam bentuk jin. Nah, di dalam doa ini Rasulullah memberikan tuntunan ya. Ini sebenarnya doa yang masyru', yang disyaratkan gitu ya. Di sini disebutkan sayatinil ins wal jin. Jadi ada setan dalam bentuk manusia, juga ada setan dalam bentuk jin. Wa min syarri kulli mu'linin, dan dari kejahatan setiap yang dilaknat oleh Allah, wa musirin, dan yang jahat. Wa min syarri ma yakhruju bil lail, dari kejahatan apa yang keluar di malam hari. Wa yamkunu bin nahar, yang bersembunyi di siang hari. Wa yamkunu bil lail, dan yang bersembunyi di malam hari. Wa yakhruju bin nahar, dan yang keluar di siang hari. Wa syarri ma khalaqa, dan dari kejahatan apa yang Allah telah ciptakan. Wa dharu'a, yang kotor. Wa bara'a, yang bersih. Wa min syarri iblis wa junuti, dan dari kejahatan iblis dan tentaranya. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun, dan dari kejahatan seluruh binatang ya yang melata. Anta akhidun, engkau lah yang mengendalikan, binasihati ubun-ubunnya. Inna robbi ala siratil mustaqim, sesungguhnya Tuhanku berada pada jalan yang lurus. A'udzu bima ista'adza, aku berlindung dengan perlindungan yang dengannya Nabi Ibrahim berlindung, Nabi Musa berlindung, Nabi Isa berlindung, Nabi Muhammad berlindung. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan. Wa dharu'a, wa bara'a, dari yang kotor dan bersih. Wa min syarri iblis wa junuti, dan dari kejahatan iblis dan tentaranya. Wa min syarri ma yabghi, dan dari kejahatan setiap makhluk yang membangkang. Nah, ini dibacakan yang uapnya harus kena air. Nah, jadi cara membuat air ruqyah itu seperti itu. Nah, nanti ini air ini itu ditambahkan dengan bacaan surat As-Saffat. Ya, ditambah dengan surat As-Saffat 1 sampai 10. Ya. Ini petunjuk dari Syekh Qutatsus Salam Bali. Dan ya, kemudian setelah tadi itu, doa tadi itu ditambah dengan surat As-Saffat. Tatsumma tatba'u bihadzal ma. Ya, ini petunjuknya. Ini di dalam kitab Wabil Shaib ya. Ya, jadi Imam Syekh Qutatsus Salam Bali menukil dalam satu kitab ya. Kemudian bawalah air yang sudah dibacakan tadi itu, doa tadi dan surat As-Saffat yang uapnya kena ke air itu. Ya. Ini jadi para pendengar Bapak Ibu ya sekalian, saudara yang dirahmati Allah, saya waktu itu di Bali sudah ngajari bagaimana cara membuat air ruqyah untuk pengusiran dalam rumah yang ada jinnya. Ya, apakah itu jin kanasir dan seterusnya, itu sudah diajari. Ya. Sekarang bagaimana air yang sudah dibacakan tadi itu? Ya, Saya waktu itu di Bali kemudian menjelaskan ya, di dalam kitab Wabil Shaib itu disebutkan bawalah air tadi itu jawani budar ke seluruh penjuru dunia, penjuru rumah. Fatadu minhu fi kulli janib. Kemudian letakkan di setiap sudut dari semua sudut yang ada di rumah itu. Ya, kalau di bawah itu maksudnya bukan di bawah tok gitu, artinya disiram-siramkan gitu ya. Ke sekeliling rumah. Kemudian juga ditaruh disiram di sudut-sudut rumah. Wa yakhrujuna bi'idznillahi ta'ala. Maka mereka akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ilaj baina yadaika. Itulah pengobatan yang semestinya engkau lakukan. Wa ma 'alaika, yang wajib engkau lakukan, illa anta khalus, ya. Kecuali ya pengobatan tadi itu ya harus dilakukan dengan kondisi niat yang ikhlas. Asna'u du'a, ya tatkala sedang baca doa tadi itu. Wa tasta'inu bi rabbil ard was sama', dan memohon pertolongan pada Tuhan langit dan bumi. Jadi tatkala berdoa tadi itu, membaca doa tadi sama membaca surat As-Saffat tadi itu harus ikhlas dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wa iyyaka, ya. Jauhi antatruka hadal huda, untuk meninggalkan petunjuk ini. Jangan sampai gitu ya. Ini teknik ini ditinggalkan gitu ya. Wa tatlubu dalalat as-sakhara. Kemudian engkau mencari penyelesaian ya, pengusiran yang sesat dari tukang sihir, walkuhan dan dukun. Wafiha syakok wal balak, yang di dalamnya kalian pasti akan menderita dan dapat musibah. Was'alullaha ayyaj'alana, saya mohon kepada Allah agar menjadikan kita bihi musta'inin, menjadi orang yang senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Walai mutawakirin, dan kepadanya termasuk orang yang berserah diri. Wabi sultanihi mu'tasimin, dan kepada dengan kekuasaan Allah lah kita termasuk orang-orang yang berlindung. Jadi tuntas sudah dua bab ini kita selesaikan, yaitu yang berupa satu, bahwasanya ada jin yang tinggal di rumah, dan yang kedua bagaimana cara pengusiran yang syar'i, yang tidak ada katanya dengan dukun. Nah, di sinilah letak terangnya ruqyah, ya, benarnya ruqyah, ya, islaminya ruqyah syariah. Jadi teknik-tekniknya itu jelas, tidak ada yang samar, tidak ada kaitannya dengan ritual yang syirik dan seterusnya. Nah, tidak ada nilai jawanya juga dan seterusnya, dan juga tidak ada permintaan pertolongan pada dunia jin, misalkan ngasih kembang dan seterusnya, itu tidak ada. Tadi semuanya jelas, terang, karena sumbernya memang dari Quran dan Sunnah. Ya. Nah, beda kalau tadi pengobatan lain, itu enggak akan pernah diterangkan seperti ini. Nah, tapi kalau ruqyah syariah jelas, gamblang dan seterusnya. Nah, sekarang yang terkait dari bab ini, ya. Kalau tadi itu kan tujuan pengusiran jin yang ada di rumah, apakah dalam bentuk ular dan seterusnya. Nah, kalau sekarang rumah itu terindikasi kena sihir, maka juga bisa diusir dengan cara seperti ini. Bisa, jawabnya. Ya, tadi itu bisa. Tadi air tadi itu, yang sudah dibuat ruqyah tadi itu, yang dibacakan bismillah amsayna billahi allati laisa minhu syai'un mumtani dan seterusnya, kemudian ditambah dengan surat As-Saffat, itu bisa digunakan untuk ngepel. Termasuk di pojok-pojok disemprotkan, ya, atau keliling rumah. Itu untuk mengantisipasi sihir, menolak sihir. Kalau itu di warung, ya warungnya yang dibersihkan. Kalau itu di toko, ya tokonya dibersihkan. Kalau itu kos-kosan, ya kos-kosan tadi ini terapinya. Kalau itu kontrakan, ya dengan kontrakan dan seterusnya. Ya sama saja, apakah itu kontrakan, kos-kosan, warung, restoran dan semuanya. Itu semua cara pengusirannya jika ada jin dengan cara tadi itu. Nah, kalau sebelumnya di sesi pertanyaan misalkan gitu ya, saya memberikan jawaban ya, diputarkan saja murotal ya, Al-Baqarah 3 hari itu juga bisa. Atau ayat-ayat ruqyah yang sering diputar ya di saat jedah atau saat mengawali acara materi ruqyah syariah itu juga bisa. Jadi semuanya bisa. Bisa digunakan, bisa selama merujuk pada Quran, merujuk pada Sunnah, dan tidak ada kesyirikan, itu bisa digunakan. Jadi tidak ada yang keliru, ya, semuanya bisa dipakai. Jadi sekali lagi, ya pengusiran ini tidak hanya sebatas dari rumah, tetapi juga bisa kos, warung, kontrakan, ya, perusahaan dan seterusnya. Termasuk juga jika ada rumah yang dianggap keramat dan seterusnya, itu juga bisa diusir melalui dengan cara tadi itu. Nah, mudah-mudahan bab ini memberikan manfaat bagi kita, sehingga terus kita ini tidak gampang-gampang pergi ke dukun untuk ngusir gitu ya. Atau justru malah ada yang karena bisa berdialog sama jinnya, bisa melihat sama jinnya, terus jinnya di apa, ditanya minta apa, terus dituruti misalkan gitu. Itu tidak benar. Atau pakai media. Jadi ada orang yang bersedia untuk dimasuki jin yang ada di rumah itu, kemudian ditanya, terjadi dialog permintaannya apa. Itu sebenarnya tidak benar. Karena pada saat itu posisi manusia berarti di bawah derajatnya jin, sehingga harus mengikuti permintaan bangsa jin. Padahal ya jin itu yang harus kita kendalikan, karena kemuliaan manusia, karena ketinggian kedudukan kita di atas bangsa jin. Dan itu yang harusnya terjadi dan kita lakukan. Nah, beda kalau yang tidak bisa ngerukyah, tidak tahu ngerukyah, biasanya cara-caranya seperti tadi itu. Cara-caranya dengan kesirikan atau berlindung pada jinnya atau minta tolong pada jin ya, dan mungkin menuruti kemauan jinnya dan seterusnya. Ya, terus mungkin ada pertanyaan, apakah ular yang dimaksud di sini adalah setiap ular? Jadi ada kekhususan jenis ularnya. Ular itu warna hitam ya, kalau di dalam hadis disebutkan dia punya cabang kembangan dua ya. Kalau mungkin sekarang itu ya kobra yang tua itu, yang ada badean di kepalanya itu. Itu yang memang harus dibunuh. Jadi jenis-jenis ular seperti ini itu jangan sampai kemudian justru malah dipelihara, dan yang lebih ironis lagi malah dijadikan obat. Ini yang kita kadang prihatin. Jadi tidak semua jenis ular. Kalau ular hijau ya harus dibunuh, enggak usah pakai bacaan-bacaan seperti tadi itu. Tapi kalau ularnya yang hitam tadi itu ya, seperti jenis kobra dan seterusnya, yang memang itu bagian dari jelmaan jin, itu cara pengusirannya tadi itu. Tapi ada memang jenis ular yang memang betul-betul kobra ya, yang itu bisa langsung dibunuh. Tetapi ada ular yang kejadian yang dia bisa meniru jenisnya kobra. Nah, yang seperti ini ya para pendengar Bapak Ibu ya harus hati-hati. Kalau dalam posisi istilahnya berlaku konyol ya, tanpa ilmu gitu ya, seperti apa yang terjadi pada pemuda pada masa Rasulullah, bisa-bisa nanti mati gitu ya. Artinya terus kemudian diserang, habis-habisan dibunuh. Ya kalau betul-betul ular kobra yang sesungguhnya, ada ya, kalau kobra kejadian ya, yang itu dia juga punya kekuatan untuk bisa melawan dari bangsa jin. Ini bukan untuk nakut-nakuti, karena pada masa Rasulullah ada seorang pemuda yang tadi itu kita sudah jelaskan sedikit ya, karena keterkesa-kesaannya, karena tidak ada ilmunya, kemudian berusaha untuk membunuhnya, ternyata malah dua-duanya terbunuh. Kemudian Rasulullah memberikan penerangan bahwasanya di Madinah itu ada jin yang sudah masuk Islam, karena itu berikan peringatan dia selama 3 hari kan gitu. Ya, itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ada ilmunya, sebaiknya kita ngikuti itu lebih aman. Itu yang lebih aman. Jadi itu yang paling penting. Terus kemudian juga menambahkan supaya kita tidak ragu, supaya tidak bingung juga untuk membedakan masalah ular ini. Ular yang kejadian itu ya, tadi saya sudah kerucutkan warnanya, kecenderungannya hitam. Yang kedua, dia berada di tempat yang tidak logis ya. Misalkan di atas kasur, di dalam lemari. Nah, itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau di atas kasur, misalkan rumahnya istilahnya bisa diakses oleh ular itu, ya kan dari dari dinding bambu misalkan, ya itu wajar gitu ya. Atau ular rumah tadi itu berada di tengah-tengah hutan atau di kebun atau di tengah sawah yang sangat mungkin ular untuk bisa masuk, ya mungkin saja ular itu bisa masuk dan berada di atas tempat tidur gitu. Tapi kalau dari itu tertutup rapat, berada di perkotaan yang sangat tidak logis gitu, sehingga ada ular apalagi di dalam kamar di atas kasur, nah ini perlu harus diwaspadai. Kemudian biasanya kalau kita saksikan itu, jadi imunitas tubuh kita yang diberi oleh Allah itu, bulu kuduk berdiri merinding, itu biasanya juga menjadi tambahan ya, ciri jenis ular yang kejadian tadi itu. Jadi kalau dilihat itu ya ditambah merinding, nah, seperti itu. Nah kalau mendapatkan ular seperti tadi ini, nah, itu cara pemisahannya seperti yang disebutkan oleh Sewa Kita Tujalan Balik. Adapun kalau kobra betulan ya dipukul saja gitu ya. Misalkan jalan di dalam rumah ya, di ruang tamu atau apa, ya jangan dibacakan unasi dukum billahi dan seterusnya, lari saja Pak, ya lari saja, bahkan dipatuk kita. Itu salah penempatan terapi cara pengusiran ular yang katanya dengan kejadian tadi, bangsa jin tadi itu. Jadi seperti itu yang dimaksud. Saya kira untuk malam ini saya cukupkan di sini. Insya Allah minggu depan kita akan habiskan bab pertama ini. Kemudian kita akan beralih pada bab tentang asyru, faslusani asyru hakikatuhu wa ilaju, kesurupan hakikatnya seperti apa, kesurupan itu dan pengobatannya. Insya Allah hari Senin kita akan bahas ini. Minggu sore akan kita tuntaskan bab pertama tadi itu, yang masih ada satu mauzu, satu tema. Kita pertegas saja, ada dua bab dalam malam ini. Yang pertama, apakah jin itu tinggal di rumah? Jawabnya ya. Dalil syar'inya, kisah pemuda yang hidup pada masa Rasulullah berada dalam situasi perang dan minta izin menemui istrinya dan seterusnya, itu yang sudah kita sering bahas ya dua kali malam ini dan sebelumnya. Jadi saya hanya ingatkan saja. Kemudian peristiwa yang dialami oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga menemui ular yang ada di rumahnya dan kemudian disumpah ya, disumpahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas khutbah terlebih dahulu memuji Allah, menyanjung Allah. Ya mungkin khutbahnya seperti kita ini ya, kalau saya buka alhamdulillahirrabbilalamin nahmadu dan seterusnya, atau innalhamdulillah dan seterusnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan begini, aksamulaka ya billahi inna ra'aituka ba'da hadza laqtulannaka. Jadi saya bersumpah untukmu ya atas nama Allah, jika aku melihatmu setelah ini pasti aku akan membunuhmu. Nah, kemudian ular tadi itu, ular jadi bangsa jin tadi itu kemudian keluar. Ini yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada kisah lagi yang ketiga tadi itu yang berkaitan dengan rumah yang tadinya ada penghuni jinnya dan selalu membuat penghuninya mati karena penghuni itu tidak taat. Jadi digunakan rumah itu untuk maksiat itu, mabuk-mabukan dan seterusnya. Oleh jin yang ada di situ dicekik. Tapi kemudian ada seorang lagi yang menghuni rumah, mungkin nyewa atau ngontrak rumah itu, atau membelinya, yang kebetulan dia hafid Quran dan kalau malam dia gunakan untuk sholat isya di rumah itu dan membaca sebagian dari surat-surat dalam Quran. Cerita singkatnya malah selamat dan kemudian ada hubungan sama jin muslim tadi itu, yaitu berupa proses taklim. Jadi jin tadi itu minta diajari Quran dan seterusnya. Ini kasus yang ketiga. Nah kemudian bagaimana cara mengusir kalau memang jelas-jelas jin itu ada di rumah tadi itu? Yang pertama, saya waktu itu susah kembali memberikan apa petunjuk cara untuk pengusiran. Yang pertama, hendaknya pergi dua orang di antara kita ini, mungkin pemilik rumah itu dengan, atau kalau bukan pemilik rumahnya ya mungkin perukiah dua orang atau siapa saja ya, jelas tidak boleh sendirian gitu ya, jangan sampai sendirian. Kemudian mengucapkan unasidukum bil ahdi allati akhadtu alaikum Sulaiman dan seterusnya. Ini bacaan ini akan bagus sekali kalau ditulis atau dihafal gitu ya selama 3 hari. Nah jika terasa terus masih ada kemudian dibacakan bismillah amsayna billahi allazi la yasmin husayun muntani, tadi yang sudah saya bacakan sampai akhir, ditambah dengan surat as-saffat, yang dua-dua bacaan ini itu dibaca yang mulut kita itu dekat dengan air yang ada di dalam satu bejana timba yang bersih, yang suci, uapnya kena air itu. Kemudian dari dua bacaan tadi itu, air tadi itu dibawa keliling, disiramkan keliling ke rumah, kemudian disiram ke sudut-sudutnya, bisa juga bawah atau atas, ditambah lagi kalau dikembangkan bisa dibuat ngepel dan seterusnya. Nah, ini cara pengusirannya. Dan saya waktu itu selalu balik menekankan jangan sampai ya cara ini ditinggalkan kemudian pindah ke perdukunan, itu salah. Jadi kalau perdukunan itu kan ya larinya ke gunung, kawi misalnya kalau di Malang kan gitu. Ya, kemudian terus ditanam di daerah mana ya dengan botol dan seterusnya, itu ya kalau misalkan orang itu pergi seolah-olah masih ada yang jaga orangnya dan seterusnya, itu tidak tepat itu. Ya, cara-cara seperti itu justru malah mengundang jin masuk di rumah atau di sekeliling rumah dan seterusnya. Nah, ini yang kita bahas malam ini. Dan pengusiran jin yang ada di rumah ini ya, tidak hanya jin yang ada di rumah, tapi juga ada di kosan, di kontrakan dan seterusnya. Ini teknik-tekniknya itu berlaku juga kalau misalkan warung, kos, kontrak, perusahaan itu ada jinnya, caranya seperti tadi itu. Nah, itu yang kita sampaikan tadi. Jadi mungkin tadi ada gangguan, ya mungkin ada sebagian yang tidak dengar. Saya kira dengan penjelasan singkat ini sudah dengar, dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, pemandu saya. Kita mulai, Ustaz, ke tanya jawab. Dari nomor 1, Ustaz. Ini dari Ujang Fauzan dari Cirebon, Masya Allah, Ustaz. Ini dari Jawa Barat, Ustaz. Ternyata juga terhubung ya. Iya, terhubung dengan kita, Ustaz. Kita radio radio Al-Um juga mengudara ke Jawa Barat, Cirebon, dan gitu, alhamdulillah itu semua atas rahmat Allah. Kita masuk ke pertanyaannya, Ustaz. Teman saya Mia Amalia Solehah. Dia terkena bayang-bayang gaib. Jadi di kesehariannya dihantui hal yang gaib, padahal sudah diru'yah. Awalnya sudah hilang, tetapi datang lagi. Bagaimana solusinya, Ustaz? Syukron. Ya, ini yang sering ya. Problem klasik ya. Teknik ruqyah yang masih belum sempurna. Insya Allah seperti itu. Karena ruqyah itu kalau dilakukan dengan sempurna, enggak ada sisa gangguan jin itu. Atau begini, mudah-mudahan ini salah persepsi saja tentang ruqyah. Padahal dimaksud bukan ruqyah. Karena banyak ya, mungkin enggak tahu ya, karena ini mungkin bias dari televisi yang mungkin hampir sama pelaku pengobatan itu pakai jubah putih, pakai koko dan seterusnya, yang kemudian semuanya disamakan ini rukyah, rukyah, rukyah, rukyah gitu. Nah, kalau itu lebih-lebih seperti itu ya mungkin tidak bisa diukur kesembuhannya. Tapi kalau betul yang ditanyakan ini rukyah, rukyah syariah seperti yang nanti akan kita pelajari terus sampai habis, maka besar kemungkinannya karena teknik rukyahnya masih tidak sempurna. Intinya bahasanya rukyah syar'i itu bagian dari kesempurnaan Islam. Sangat tidak mungkin ya kalau terapi ini diikuti secara baik kemudian kok tidak sembuh, itu tidak. Ya, meskipun kesembuhan itu di tangan Allah. Tetapi kalau merujuk pada apa yang diajarkan oleh Allah sendiri tentang bagaimana cara menterapi orang gangguan jin, kalau itu diikuti dari awal sampai akhir ya, ya kerjasamanya baik, ditaati terapi-terapinya, ya mestinya sembuh. Nah, seringkali ketidaksembuhan itu karena banyak faktor. Misalkan mengukur tanda jin itu keluar, itu tidak bisa, seringkali keliru. Kemudian cara meruqyah itu baiknya seperti apa? Apa langsung dibacakan ayat atau harus ada dialog dulu, mencari tahu sebabnya dan seterusnya. Ini pun juga pengaruhnya signifikan, besar sekali. Yang sering terjadi itu kan cukup ditanyakan kenapa ini gini langsung dibacakan ayat ya gitu, itu seringkali menjadikan tidak tuntas gitu ya. Nah, kalau ini yang terjadi ya wajar. Karena itu bagaimana cara solusinya? Rukyah lagi. Rukyahnya gimana? Mungkin bisa terhubung dengan kita, itu bagus. Walaupun hanya sekedar via telepon, insya Allah kita bisa membantu. Via telepon ini bukan berarti merukyah dari jarak jauh, enggak ya. Tapi membimbing, mencari tahu kenapa kok masih datang lagi dan nyantol gitu. Gampangnya seperti itu. Insya Allah nanti akan ada pencerahan di situ, insya Allah ya. Lanjutkan ya. Terima kasih Ustaz. Semoga Fauzan bisa kita selain dari tanya jawab di sini, ada tindak lanjutnya ke Radio Al-Um ya Ustaz. Ya, bisa terhubung gitu ya insya Allah ya. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2 Ustaz. Dari Abdul Satar Tumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya SMA kelas 3. Kalau ada di rumah sering marah-marah. Diruqyah tidak mau. Saya ingin meruqyah sendiri tanpa sepengetahuan dia. Bagaimana caranya? Terima kasih. Ya, bagus ya. Jadi punya keponakan, suka marah, diruqyah dia tidak mau. Terus yang bertanya ini ingin mengatasi sendiri. Gitu. Ya, yang paling bagus itu memang harus ada pendekatan persuasifnya, komunikasi yang menjadikan yang bertanya ini dekat sama keponakannya. Sebab dengan cara itulah, itu cara yang paling sempurna untuk kemudian proses ruqyah itu bisa dilakukan. Nah, kalau meruqyah sendiri tanpa sepengetahuan keponakan, ya bisa, cuma riskan gitu ya. Misalkan begini, seluruh masakan, air yang diminum itu diruqyah. Kemudian rumah disteril, sering diputarkan ayat-ayat ruqyah. Ya, kamarnya juga disteril. Kamar-kamar, patung-patung dan semuanya itu mestinya harus disisihkan. Kan enggak mungkin, mesti marah kan gitu kan. Jangan sampai yang bersangkutan dengarkan musik dan seterusnya. Kan enggak mungkin. Bisa jadi dari HP-nya dia bermain musik dan seterusnya. Karena itu kalau meruqyah diri sendiri, meruqyah keponakannya tanpa ada komunikasi terlebih dahulu, sampai melembutkan hatinya, sampai buat simpatik, itu sulit. Bisanya kalau mau ngotot ya dengan doa. Dan itu bisa dilakukan setelah sholat lima waktu, saat sholat malam dan seterusnya. Itu baru bisa. Intinya ruqyah itu berhadapan. Kalau ruqyah dalam arti doa, ya tidak perlu berhadapan. Ya bisa dilakukan setelah sholat lima waktu atau setelah sholat malam dan seterusnya. Jadi itu ya. Dilanjut. Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3 Ustaz. Dari akhiran nomor 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jin bisa semua bahasa? Saya pernah coba meminum habatus saudah cair yang di kapsul. Terus sering sendawa. Apakah itu tanda jin keluar? Apakah habatus saudah yang diminum juga bermanfaat mengusir jin? Sama seperti saat habatus saudah dihirup atau dioleskan? Iya, sama. Jawabannya yang terakhir itu sama semua. Itu teknik pengeluaran, baik diminum, dihirup, dan seterusnya. Itu semuanya hanya terkait dengan kondisi. Misalkan jin itu berada di pikiran, sedang membisikkan, sedang provokasi. Itu teknik pengeluarannya dengan cara menghirupnya, diarahkan ke titik provokasi itu bisa langsung keluar muntah. Tapi kalau jin itu berada di perut, ya dengan minum itu akan keluar, di dada dengan minum itu akan keluar. Nah, kalau sendawa, ya itu mungkin hanya reaksi awal gitu ya, kecil-kecil ya. Yang entah kecil-kecil atau reaksi awal. Nanti kalau sudah agak besar seperti orang mau muntah gitu ya, muntah ya, itu sudah jin keluar. Nah, mengenai apakah jin itu bisa semua bahasa, ya enggak ada keterangan tak itu. Tetapi mengingat dari kekuatan dan kemampuan jin, sangat mungkin bisa. Ya, apalagi kalau bahasa saja, menguasai bahasa, wong mindah kerajaan aja bisa. Itu bisa dilakukan, apalagi hanya sekedar bahasa. Tetapi tidak ada dalil apakah itu betul-betul bisa dilakukan apa tidak. Karena harus ada bukti. Karena itu tidak perlu kita bahas lebih panjang. Nah, kalau seandainya ada orang kesurupan kok bisa bahasa-bahasa yang lain, ya bisa saja. Ya bisa. Karena tadi itu saya bilang kan, itu tidak bisa dipastikan. Kalau bisa ya bisa, tapi tidak bisa. Apakah semua bangsa jin bisa? Nah itu kan harus ada dalilnya gitu. Kita lanjutkan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Ini pertanyaan tindak lanjut dari pertanyaan yang kemarin Ustaz, dari yang soal TKW itu Ustaz. Tentang masalah TKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia Al-Um di Kayu Tangan. Menyambung pertanyaan saya tentang saudara saya TKW. Masalahnya majikannya suka marah-marah. Apa yang dikerjakan selalu salah. Padahal semuanya dikerjakan secara maksimal. Parahnya lagi, saudara saya itu sulit untuk diajak beribadah. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Semoga Pak Ustadz beserta kru Al-Um selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih atas doanya ya. Ya, tadi sudah dijawab tuh masalahnya itu. Sulit atau apa tadi? Sulit untuk diajak beribadah ya. Nah, kalau beribadah sulit itu ya gimana itu? Jadi, kenapa kok sudah berusaha maksimal, profesional kok kemudian ada saja masalah? Karena akar masalahnya, masalah yang lebih besar itu terjadi. Jadi kalau siapa saja ini prinsipnya ya, tidak ingin bermasalah dengan makhluk. Siapa saja yang tidak ingin bermasalah dengan makhluk, maka caranya supaya itu tidak terjadi, ya tidak ada masalah dengan makhluk, maka usahakan jangan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi haknya Allah itu harus dipenuhi. Kewajiban kita beribadah kepada Allah itu harus dipenuhi. Baru nanti kita berharap tidak ada masalah dengan makhluk, termasuk dengan jeragan dan seterusnya. Tolong disampaikan ke saudaranya di mana, di Arab itu ya. Atau di luar lah kembangannya begitu. Nah, itu semuanya baru bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ya, ada penghargaan, ada penerimaan dari apa namanya, kerja yang sudah maksimal tadi itu. Ya tadi itu harus dibangun haknya Allah dulu ya. Nah, kalau Allah saja sudah tidak diibadahi, Allah akan jadikan semua makhluk menjadi sulit, bahkan akan mempersulit dirinya. Tolong disampaikan betul itu. Jadi itu peringatan keras dari Allah kalau dia sulit ibadah. Ya, kalau misalkan karena diteter dengan kerjaan terus ya, ya di karena prosesi bepergian bisa dijamak, bisa digosor gitu ya. Insyaallah Allah tidak mempersulit hambanya gitu ya. Selama itu memang darurat ya, masih bisa dilakukan ya, lakukan sholat itu, terutama sholat malam hari itu, supaya mendapat keriduan hidupnya di sana, mendapat perlindungan dan keberkahan. Ya, mudah-mudahan bisa disampaikan ke keluarganya sehingga terus bisa ada ya pembinaan terus melalui kontak SMS dan seterusnya ya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada penyelesaiannya. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya bacakan Ustaz, ini pertanyaan yang nomor 5. Ini pertanyaan di luar tema. Ini masalah keluarga aja Ustaz. Gimana Ustaz, tetap kita tetap baca gitu ya Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan dari Susilo Poncokusumo. Apa hukum seorang ayah yang sudah bercerai tapi melarang seorang anaknya bertemu dengan ibu kandungnya, padahal anak tersebut ingin sekali bertemu dengan ibu kandungnya sendiri? Dan apakah anak tersebut boleh melawan keegoisan ayahnya atau hanya menuruti ayahnya dan membiarkan batinnya tersiksa? Ya, ayahnya salah. Ya dosa. Apalagi kalau sudah cerai, itu hak anak pada ibunya. Yang dilarang malah dolim. Gitu. Tidak boleh. Ya, apalagi status anak tadi itu, dia benar berbakti pada ibunya, dia benar juga berbakti pada bapaknya. Kalau bapaknya mendominasi malah salah, karena anak itu biasa diserahkan pengasuhannya pada ibunya. Jadi malah tidak tepat. Jadi ya melanggar ya tidak ada masalah, apalagi itu juga orang tuanya ya. Ya, itu bagian, sebenarnya itu bagian dari dampak perceraian gitu ya. Jadi di level bawahnya pun juga merasakan, nah, itu tingkat anak. Nah, yang paling bagus lagi ya dipahamkan anaknya, apa bapaknya, supaya tidak dolim begitu. Ya, konsekuensi pisah cerai itu kan begitu. Ya, jadi anaknya pun juga berbagi, mecah dan seterusnya. Jadi silakan, tidak apa-apa kalau itu harus melisi orang tuanya, boleh. Maksudnya bapaknya boleh ya. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umu Ahmad di Graha Sejahtera. Iya. Ustaz yang dirahmati Allah. Iya. Bila kita berbuat salah atau dosa, pertanda kena gangguan jin atau setan. Dalam hal perbuatan dosa dan maksiat, jin atau setan itu hanya mengganggu dari luar tubuh kita atau dia masuk dalam tubuh kita? Mohon penjelasannya. Saat seperti apa saja jin atau setan ganggu di luar tubuh kita, dan dalam keadaan dosa atau maksiat apa saja dia masuk dalam tubuh kita, termasuk dalam aliran darah? Syukron jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Bentar, banyak sekali ini. Yang pertama Ustaz, Ustaz yang dirahmati Allah. Ya, bila kita berbuat salah atau dosa, bertanda kena gangguan jin atau setan, dalam hal perbuatan dosa dan maksiat, jin setan itu hanya mengganggu dari luar tubuh kita atau di dalam, atau dia masuk dalam tubuh kita? Ketika jin mengganggu itu Ustaz, apa dia ada dalam tubuh kita atau di luar kita Ustaz? Ini pertanyaan apa? Anu, pertanyaan ya. Pertanyaan Ustaz. Iya, yang pertama ada statement kalau orang melakukan dosa atau kemaksiatan berarti dia diganggu setan. Jawabnya betul. Jadi walaupun diganggu itu tidak mesti harus di dalam. Tapi di level tertentu itu sudah menunjukkan di dalam. Misalkan apa? Kalau ada orang melakukan dosa atau kemaksiatan sifatnya permanen. Meninggalkan sholat permanen, tidak silbaban permanen, itu mesti ada setannya itu di dalam tubuhnya itu. Meminum kok permanen, memarah kok permanen. Paham ya? Jadi tolong dipahami dengan benar. Kalau sifatnya permanen, ya itu mesti ada setannya di dalam tubuh. Kalau sifatnya temporal, hanya sekali marah, sekali khilaf dan seterusnya, itu tidak. Ya, bedanya di situ. Nah, selanjutnya ya, posisi gangguan jin itu berada di luar atau di dalam gitu ya. Ya tergantung tadi itu. Kalau sifat gangguannya hanya saat, ya dia hanya didekati. Misalkan marah, marah itu jelas setan datang, tapi tidak mesti di dalam tubuh. Itulah sifatnya begitu. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu juga begitu. Dosa-dosa maksiat itu tergantung jenis dosa dan maksiatnya. Itu apakah berdampak berimplikasi terhadap jin itu masuk ke tubuh atau hanya sekedar mendekat, tergantung dari tingkat parah dosa yang dilakukan dan jenis dosa itu. Terusnya apa tadi? Kemudian dia masuk dalam tubuh kita, termasuk dalam aliran darah, itu seperti apa keadaan gangguannya Ustaz? Ya kalau sudah masuk dalam tubuh, dari dalam darah, ya dia akan dalam prinsip rukyah ya, dia akan berusaha menempati titik terlemah tubuh itu. Misalkan pemarah ya di dada. Orang yang sering ngelamun ngeblank ya di otak. Kalau orang sering dikuasai nafsunya di perut atau di kemaluan. Kalau syahwat ya di kemaluan dan seterusnya. Kalau orang tempat apa sering ke tempat maksiat ya bisa di kaki, karena dari situlah dia akan digerakkan. Kalau orang itu tukang ghibah, kan lagi kalau tukang ghibah, saya nggak mengatakan sekali ghibah, tapi tukang ghibah, kalau bahasa kita provokator, tukang fitnah, maka jinnya bisa saja di mulutnya dan di otaknya dan di hatinya. Karena tidak mungkin ghibah itu kecuali ada hasud, ada perasaan dengki, dan tidak mungkin itu muncul kecuali diolah dulu melalui pikiran yang salah dan diucapkan oleh mulutnya dan seterusnya. Itu kemungkinan besar akan seperti itu. Jadi kalau menemukan tukang ghibah itu enggak usah dibuktikan pasti ada jinnya itu. Kalau tukang ghibah loh ya. Tukang ghibah. Saya enggak mengatakan ghibah sekali dua kali enggak, tapi tukang ghibah itu wajib ada jinnya. Nah, itu seperti itu kalau berada di dalam darah. Ya bisa gangguan itu macam-macam. Kalau jenisnya penyebabnya sihir ya buat sakit. Kalau jenis sihirnya sakit. Kalau dia sudah di darah dan jenisnya jenis gangguan jenis sihir yang itu katanya dengar gila ya bisa gila. Kalau jenis sihirnya sihir tabrik ya berusaha untuk memisah suami istri dan seterusnya. itu kalau sudah di dalam darah. Terus kemudian di sini Ustaz, apakah semua dosa, semua perbuatan maksiat atau dosa itu atau dosa apa aja yang menyebabkan jin itu masuk ke dalam tubuh Ustaz? Oh gitu ya. Ya sebenarnya tidak ada penjelasan yang khusus ya. Ini kan hanya kesimpulan kita ya. Ketika kita banyak menangani kasus orang kesurupan, kasus orang diruqyah, terus ketika kita banyak terjun di lapangan gitu, kita dan juga dikaitkan dengan kitab-kitab, dengan hadis-hadis itu, kita bisa simpulkan bahwasanya kalau orang marah, Rasulullah menyatakan setan hadir mendekat. Nah kalau kemudian permanen, nah berarti kan kita bisa simpulkan jin itu sudah di dalam tubuhnya, karena sudah menjadi sebuah karakter, membentuk pribadinya. Nah apakah dosa-dosa yang lainnya jenisnya apa itu ya, gak ada penjelasan sebenarnya. Tapi kalau misalkan peminum homer ya, pemabuk ya, itu sudah tidak sekali tapi berkali-kali menjadi kebiasaannya, ya jelas ya jin sudah ada dalam tubuhnya. Khilaf ya, misalkan ngelupa nggak sholat atau ketiduran atau meninggalkan sholat karena malas gitu ya, itu bisa saja ada jin kalau dalam kondisi lemah mental dan seterusnya, tapi juga bisa saja Allah masih mengampuni. Tapi kalau sudah misalkan sering bolong-bolong dan sering meninggalkan sholat, itu wajib sudah ada jinnya gitu loh. Jadi kalau sudah permanen tadi itu, tapi juga masih apa namanya, ada kondisi lain. Misalkan ada orang nggak pernah jilbaban karena dia tidak tahu jilbab tidak itu tidak wajib, jilbab itu wajib misalkan gitu ya, maka bisa saja Allah masih mengampuni, memberikan kelonggaran dalam posisi karena dia tidak tahu ya. Dan walaupun sekarang ini sangat mungkin sangat tidak mungkin kalau tidak tahu kalau jilbab itu wajib kan itu. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu ya sangat mungkin karena fitrahnya baik, kemudian ada penjelasan jilbab wajib, kemudian dia jilbaban, ternyata kok nggak ada apa-apa ya, memang dalam dasarnya karena dia tidak tahu. Ya kondisi orang yang tidak tahu itu kan berbeda dengan orang yang tahu kemudian dilanggar. Nah, itu beda sekali. Nah di level itulah jin itu sangat mungkin bisa masuk dan seterusnya. Kalau ditanyakan jenis dosanya ya, dosa-dosa besar jelas masuk jin kan itu kan. Dosa besar loh ya, dosa besar jelas masuk. Nah, karena dosa besar tadi itu misalkan zina gitu ya, ya jelas masuk jinnya. Karena untuk sampai zina itu dia mesti harus berinteraksi sama setan udah lama, pacaran dulu, mungkin di level-level tertentu ya, sampai kemudian terjerumus pada zina. Jadi jin itu sudah sedemikian kuat menguasai dia sampai kemudian eksekusi puncak kemaksiatannya dengan zina tadi itu. Wallahualam bishawab ya. Bisa dilanjut nanti. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 7 Ustaz. Iya. Ini dari Titin Nongko Sewu Ponco Sumo. Iya, sering bertanya ini, sering ya, ikut ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, di rumah saya setiap malam Jumat legi, nenek saya selalu buat sandingan lengkap dari minuman, makanan sampai buah kesukaan almarhum keluarga terdahulu. Betul. Dan tidak ketinggalan selalu membakar dupa dan berdoa dengan 3 surat pendek. Kalau sudah azan Isya, biasanya semua diajak makan sandingan tadi bareng-bareng. Itu gimana Ustadz sebenarnya? Boleh apa tidak? Dan jika dalam rumah ada kamar yang ada kerisnya dan selalu diberi makan, apa rumah itu juga dihuni jin? Terima kasih Ustaz jawabannya. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, kalau ada kamar yang ada kerisnya, apalagi dikasih makan, apakah ada jin atau tidak? Ya wajib ada jinnya. Dan jinnya jin kafir, mesti begitu. Tidak mungkin jin muslim. Karena itu wajib ditolak. Jadi usir bahkan dibuang ya, atau kalau takut membuangnya ya bisa kita yang nanti membuangnya gitu ya, betul-betul kita buang, nanti kita bakar, kita musnahkan. Jadi jelas ada jinnya. Dan kalau kemudian sang nenek tadi melakukan membuat tandingan, sandingan, dan kemudian apa namanya ditambah dengan dupa, nah talbisnya kan dibacakan tiga surat itu. Nah, jelas di sini ada penipuan, unsur penipuan, seolah-olah itu Islam, padahal tidak. Keyakinan seperti itu jelas salah. Mereka itu meyakini ya, roh-roh kakek itu datang ya di saat itu. Nah ini kan sisa-sisa keyakinan agama Hindu yang menganggap roh orang yang mati itu bisa keluar dari alam kubur kemudian datangi ahli warisnya. Karena itulah dibuatkan kebiasaan, apa yang menjadi kebiasaan almarhumnya. Misalkan suka mangan tetel, ya tetel itu disiapkan plus kopi misalkan gitu. Terus apa saja ya yang menjadi kebiasaannya, itu biasa yang seperti itu. Nah yang seperti ini keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam Islam, dan ini berujung pada Hindu yang tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh ya. Nah kita lanjutkan ya. Berarti juga ini Ustaz, pertanyaannya berarti juga tidak boleh memakan tadi itu Ustaz? Ya tidak boleh kalau itu untuk ritual. Jelas-jelas ritual untuk anu tidak boleh. Terima kasih Ustaz. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 8 Ustaz. Iya. Dari Ahmad di Bumi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Arifuddin dan penyiar yang dirahmati Allah. Ya, mau tanya, apakah orang mati kalau belum 7 hari arwahnya masih di rumah? Dan bisakah arwah si mayit bisa ditolong dari siksa kubur dengan membaca surat Yasin 7 hari sampai 40 hari? Dan seterusnya yang sudah ramai di masyarakat. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Iya, nah, ini tadi yang sudah saya singgung ya. Jadi keyakinan bahwasanya roh itu datang ke ahli waris, ke rumah di 1 atau 3 atau 7, 40, 100, 1000 harinya, itu sebetulnya keyakinan dari agama Hindu, bukan dari ajaran Islam. Yang intinya roh itu tidak bisa keluar dari alam kubur. Kalau roh itu bisa keluar dari alam kubur, pasti yang dilakukan roh itu mesti ke masjid, bukan ke rumah. Kenapa begitu? Karena di kubur orang nasibnya sudah jelas, apakah nanti dia berada di surga atau di neraka. Setiap orang yang sudah dikubur itu diberikan tempatnya, apakah tempat duduknya di surga di pagi hari sore itu diperlihatkan, apakah tempat duduknya di neraka di pagi sore itu akan diperlihatkan terus oleh malaikat, oleh Allah. Nah, kalau ternyata setelah dikubur statusnya sudah jelas dia di neraka atau di surga, kalau setelah posisi di neraka otomatis kan kalau dia keluar dari kubur ya nggak mungkin ke ahli warisnya, mesti tobat ke masjid, bahkan mungkin nggak ke masjid, mungkin ke Masjidil Haram sana, ke Mekah ibadah terus kan gitu. Karena ingat bahwasanya kalau seandainya orang dikubur tidak bisa menjawab 3 pertanyaan, siapa Tuhanmu ya, kemudian siapa nabimu dan apa agamamu, itu kalau tidak bisa menjawab dia akan dipukul oleh malaikat ya. Yang pukulan malaikat ini kalau dipukulkan pada bukit-bukit itu akan hancur. Jadi manusia yang dikubur itu nanti akan menjerit, dan ceritanya ini didengar oleh seluruh makhluk, tanah, hewan, tumbuhan. Yang tidak bisa mendengar hanya manusia dan jin. Nah, kalau melihat situasi seperti ini dikubur, dia merasakan kesakitan yang sangat amat dahsyatnya. Apakah mungkin masih nyambangi keluarganya? Apalagi diterjemahkan dalam bentuk yang santai-santai saja, tidak ada yang dilakukan. Nah, kalau seandainya itu terjadi, lu betul-betul saya melihat wajahnya, saya melihat bayangannya dan seterusnya, itu bukan roh, itu jin korin. Ini sudah kita bahas itu yang panjang ya, jin korin. Karena itu keyakinan seperti ini harus diluruskan. Kemudian mengenai amalan apa yang bisa sampai pada ahli mayit, ahli kubur, tadi itu yang sudah dijelaskan Rasulullah, idza mata ibnu Adam ingkota amalu ila min salasin, jika anak Adam itu mati terputus amalnya kecuali 3 hal kan itu. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, terus amal jariah, terus doa anak yang soleh. Ya itu saja yang harus dilakukan. Ya kalau tadi mau kirim doa ya berdoa, bahkan itu sangat ditunggu oleh, tanpa harus nunggu, doa saja kok nunggu 1, 3, 7 hari kan pelit sekali gitu lah. Kalau itu yang dilakukan, mestinya setiap kali ingat almarhum ya berdoa terus, mestinya begitu. Jadi itu tolong dipahami, diluruskan gitu ya, jangan sampai salah. Roh itu tidak bisa keluar, kalaupun keluar dia pasti akan ya melakukan ketaatan, bukan kemudian sanding ke rumah dan seterusnya, itu salah. Nah kalau ada yang terjadi kok melihat itu jin korin, tolong ini betul-betul dipahami, jangan sampai salah ya. Sekali lagi roh itu ya sangat amat sangat sulit keluar dan tidak mungkin keluar, apalagi hanya keluar itu hanya untuk mengakses keluarganya saja, itu tidak mungkin ya. Seperti dalam hadis itu, kondisi orang di dalam kubur itu sudah lain, sudah betul-betul mendapatkan nasibnya, balasan dari amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa kita lanjutkan. Nah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan nomor 9 ya. Ini dari Abu Ilyas Sumber Sekar. Alhamdulillah ya, ya. Abu Ilyas selalu bergabung dengan kita ya, di frekuensi 102,5 FM Radio Al-Umm Ahlussunnah Wal Jamaah. Saya bacakan Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang semoga dilindungi Allah. Amin. Saya pernah melakukan rukyah mandiri dengan membaca Al-Quran dan dengar ayat-ayat rukyah Ustaz. Akan tetapi saya gak muntah-muntah, seperti ada yang nyantol di tenggorokan. Meskipun pada akhirnya saya muntah, tapi saya belum yakin bahwa muntah tersebut dikarenakan keluarnya jin. Apa ada yang salah dengan rukyah yang saya lakukan Ustaz? Bagaimana cara agar proses rukyah mandiri tersebut berhasil? Mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Ya, ya. Sekarang yang kurang saja yang harus dilakukan ya. Tadi sudah bagus, sudah benar. Jadi kalau nyantol di leher, ya langsung dirangsang dengan minyak atau soda supaya tidak lama-lama. Kalau tadi berhasil, itu sebenarnya jauh lebih bagus karena alami. Jadi kemampuan rukyahnya sudah hebat, sudah benar, maksudnya bukan hebat ya, benar. Artinya dalam kondisi maksimal bisa mengeluarkan, mempertahankan sampai keluar, itu luar biasa bagus. Nah sekarang kok tiba-tiba ada keraguan tidak keluar, nah itu jenis jin lain yang memberi syubhat. Karena apa? Karena tadi itu, karena teknik rukyah masih belum dipahami dengan yakin. Karena itu masih ada keraguan. Nah setan, jin yang ada di dalam tubuh sisanya itu memprovokasi. Oh itu ya kalau keluar, jangan-jangan itu hanya masuk angin dan seterusnya. Nah itu bisa saja dilakukan oleh jin sisanya. Jadi teruskan saja, sudah bagus. Tinggal menambah ketaatan, keyakinan, itu nanti proses keluarnya akan lebih mudah. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Yeah. Kita masuk ke pertanyaan nomor 10 Ustaz. Yeah. Dari Ana Anggi dari Jetis. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya mengetahui kalau rumah itu banyak jinnya? Dan bagaimana menghilangkannya? Dan bagaimana kita mengetahui kalau jin itu sudah pergi? Syukron atas jawabannya. Iya. Kalau cara menghilangkan tadi itu kan ya, jadi mengambil air satu bejana atau dengan bacaan unasitukum ya bi'ahdi dan seterusnya tadi itu. Tadi itu bejana tadi dibacakan doa dan surat As-Saffat tadi 1-10, kemudian disiramkan keliling rumah, kemudian disiramkan di pojok-pojok, bisa di pot bel dan seterusnya. Itu kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh saya waktu itu salam Bali yang barusan kita bahas tadi. Nah bisa saja pengusirannya dengan cara memutarkan ayat-ayat rukyah non-stop selama 3 hari atau lebih, itu bisa. Nah sekarang bagaimana mengukur ada dan tidaknya jin di dalam rumah, banyak atau sedikitnya? Ya kalau seandainya yang bertanya ini berada di rumah kok tidak kerasan, ibadah sulit, nah itu menandakan ada jin. Kemudian ada masalah sedikit menjadi gampang membesar ya, satu dengan lainnya saling berantem, itu berarti jinnya banyak. Atau ditambah lagi dengan ada penampakan dan sering lihat ya, berarti ya sudah jelas banyak jinnya di dalam. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalau dalam satu penghuni, dalam satu rumah kok sering berantem satu dengan yang lainnya, ya berarti jin di situ banyak. Ya. Dan seperti itulah cara. Kalau untuk mengukur bagaimana tanda jin itu sudah meninggalkan rumah, ya kembali kondusif dengan keluarga. Ketaatan juga enak, sholat enak, tidak gampang emosi, tidak ada atau tidak mudah jatuh pada dosa dan maksiatan dalam rumah itu. Ya, tidak ada penampakan dan seterusnya, berarti sudah kondusif rumah itu. Wallahualam shawab. Lanjutkan. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 11. Dari Lailatul Istiqomah. Jabung. Pertanyaannya, apakah orang yang melamun itu mudah dimasukin jin? Itu aja? Nah, Ustaz. Wah, iya. Pendek dan singkat padat insyaallah. Sangat mudah dimasukin jin. Yaitu penyebab rata-rata orang kena jin ngelamun itu. Tapi ngelamun yang ekstrim. Jangan sekedar ngelamun kena jin. Ah, jangan. Itu menebar teror kalau gitu. Yang sudah permanen dan sering dan menjadi kebiasaan dan ngelamunnya tidak hanya sebentar. Bisa berjam-jam dan seterusnya. Itu wajib najin kalau sudah gitu. Ya. Kemudian SMS yang nomor 12 dari Isti di Karangploso. Ini ngasih saran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya ingin memberi masukan kepada para pendengar. Okay. Buat para pendengar yang tidak mengikuti kajian Rukyah Syariah mulai dari awal. Mari kita memesan rekaman kajian rukyah mulai dari awal. Supaya kita faham tentang rukyah secara penuh. Setengah-setengah. Betul. Dan kepada pendengar yang belum hafal zikir pagi, sore, dan zikir-zikir yang syar'i lainnya, mari kita membeli buku khusus zikir dan doa menurut Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Bukunya ada yang kecil. Dan mudah dibawa ke mati supaya kita mudah menghafalnya. Terima kasih Bu Isti. Perempuan ya. Perempuan Ustaz. Iya, barakallahu fiik, jazakillah ya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ya. Semangat untuk memberi manfaat bagi yang lain. Masyaallah. Terima kasih ya. Kita masuk ke SMS nomor 13 Ustaz. Yeah. Ini dari Okta Tunjung Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara untuk mengetahui kalau seseorang itu diikuti jin dan jin itu tidak mengganggu? Jazakallah khairan Ustadz. Ya, dia merasa ada yang terus yang ngutip gitu ya, yang ikuti. Kalau kita tanya, ya dia akan benarkan. Ya, dia merasakan itu, kebersamaan itu dia rasakan. Ya. Kalau tidak ya tidak. Nah, beda kasus kalau orang sedang di TO sihir. Itu beda lagi. Jadi dia merasa seperti ada yang memantau, dia mau membunuh dirinya. Itu ya juga sama diikuti jin tapi kasusnya lain. Ya. Jadi jin itu tidak mengganggu ya. Ya. Kalau dibilang tidak mengganggu itu kan karena mungkin masih taraf PDKT pendekatan. Nah, kalau sudah terjadi akad itu ya dengan sendirinya pasti mengganggu. Karena intinya manusia dan jin itu alamnya berbeda, tanggung jawabnya berbeda, masing-masing interaksinya ya juga tidak sama, berbeda kalau manusia dengan manusia, jin dengan jin. Itu mestinya seperti itu. Apalagi kalau jin mukmin ya tidak akan ya dia ngekor manusia, nguntit manusia, menggambar pada manusia, jadi khatamnya manusia. Karena dia pasti akan paham dirinya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau membantu manusia dalam arti yang seperti kita membantu sesama kita, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau membantu dengan proses ritual, diundang dengan ritual, dengan doa da'wirit yang salah, dengan keyakinan yang salah, dengan kesirikan, maka itu jelas tidak boleh. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan 14 dari Aida Tumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengalami tangan dan kaki gemetar. Dan juga sering lupa, susah konsentrasi, terkadang susah tidur. sering terbangun. Apakah saya terkena jin? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Kalau ditambah dengan sulit tidur, sering bangun, ditambah mestinya mimpi buruk, emosi tidak bagus, ya sering malas, biasanya sahwat juga ya tidak wajar begitu ya. Terus mudah suudzon, gampang tersinggung, maka itu jelas tanda jin, kena jin. Bagaimana harus mengatasinya? Cari sebabnya dulu, apa yang menjadikan perubahan perilaku tadi itu. Kemudian kalau itu karena dosa atau maksiat, ya minta maaf pada Allah, kemudian lakukan tobat dan dekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan sembuh. Kalau lebih konkretnya lagi, jaga sholat 5 waktu, kemudian kalau bisa sholat malam harus itu, kemudian lakukan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, lebih direkom puasa Daud, kemudian baca Quran sebanyak mungkin, insya Allah semuanya akan sembuh. Ya, semua akan kembali normal, akan mutah, jinnya akan keluar, dan insya Allah sembuh. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 15 dari Sugeng Wajah. Ini panjang ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya cerita agak panjang. Tidak apa-apa. Masalah, alhamdulillah. Di tempat saya ada sebuah tempat yang dikeramatkan. Dayangan atau punden. Ya, betul. Di sana ada sebuah batu sebesar kepala orang dewasa yang biasa digunakan sebagai sandaran api untuk bakar kemenyan. Iya. Suatu saat ada seorang tokoh kejawen berkata, kalau ada orang yang berani menggeser batu itu, maka akan terjadi sesuatu di desa ini. Saya yang mendengar info itu tidak sabar ingin membuktikan bahwa batu itu tidak akan memberi manfaat dan mendorot tanpa izin Allah. Dan agar keyakinan masyarakat tidak semakin sesat, pagi-pagi buta saya buang batu itu ke dalam jurang dan tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah saya tanyakan kepada orang yang dipandang mengerti tentang jin, dia mengatakan bahwa di batu itu ditempati sekelompok jin, dan jin-jin itu marah dan mencari saya. Yang saya tanyakan, apakah tindakan saya itu kurang benar kalau dihubungkan dengan fikih bahwa kita dilarang buang air karena mungkin akan mengganggu jin yang mungkin ada di lubang itu. Syukran Ustaz. Iya, konteksnya sudah berbeda kalau dihubungkan dengan tadi itu. Buang air di lubang tidak sama. Kalau dikaitkan dengan ini yang sebetulnya adab dalam membuang sesuatu, ya harusnya baca doa. Jadi melempar, kemudian melompat supaya tidak ganggu jin dan tidak diganggu, itu membaca doa. Itu yang benar, kaitannya dengan itu. Nah, tindakan itu sebenarnya sudah luar biasa. Begitulah seharusnya orang mukmin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dalam level berani untuk mencegah dan meniadakan, itu luar biasa. Ya, buktinya satu, ketika itu dilakukan dengan berani, dengan modal ketaatan, ya gak ada apa-apa ini. Allah melindungi. Kalau cuma jinnya marah, itu wajib marah ya. Karena mesti tabrakan sama jin. Jadi kalau orang mencegah kemungkinan, mesti kayak kajian begini, ini jin muara semua itu. Wah, itu kurang ajar itu, ngaji, ngobrak, ngabrik bangsa kita, melejeti bangsa kita, itu mesti marah. Tapi kalau misalkan dengan kondisi marahnya seperti itu, masa kita harus tidak berani kan gitu? Tidak usah takut, yang hak itu pasti menang. Wakul jal hak wazakal batil, itu prinsipnya. Kalau yang hak itu sudah datang, yang batil itu pasti akan hilang dan sirna. Dan yang paling penting, yang hak itu selalu dibela oleh Allah dan malaikatnya, sedangkan yang batil itu di pihak iblis dan setan. Dan yang lebih penting lagi, hidup ini hanya untuk beribadah pada Allah. Kematian itu hanya soal waktu. Ya, kalau kita milih mati membela agamanya Allah, itu lebih baik dibandingkan dengan mati kemudian kita mendurhakai, menentang ajarannya Allah. Itu na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak usah takut. sudah bagus. Itu butuh sekali ya, seperti Pak Sugeng ini diwajak ya, memperbanyak orang seperti Pak Sugeng ini, masya Allah ini, itu luar biasa itu. Ya mudah-mudahan Pak Sugeng punya murid, punya kader, dan syukur lagi kalau Pak Sugeng ini bisa menguasai rukyah, itu sangat kita tunggu itu. Saya, kita memang targetnya kan memperbanyak yang bisa merukyah supaya bisa mencegah jatuhnya masyarakat pada perdukunan, jatuhnya masyarakat pada kesirikan dan seterusnya. Dan memang harus diperbanyak. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi Pak Sugeng sekeluarga, Allah menjaganya dan memberikan hidayah dan taufiknya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 16 Ustaz. Ya. Dari Rima Tumpang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa yang di Asmaul Husna supaya dekat dengan jodohnya? Ya, Asmaul Husna itu bagian dari mustajabnya doa, gitu ya. Doa yang menjadikan dikabulkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita gunakan untuk supaya kita dapat jodoh, ya bisa saja. Ya, tidak ada masalah. Ya, boleh. Ya. Walaupun tidak mesti spesifik, wah kalau ingin jodoh ya baca Asmaul Husna, tidak mesti gitu. Masih banyak doa-doa yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain yang bisa mempercepat hadirnya jodoh, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita masuk ke SMS 17 Ustaz, nomor 17. Iya. Dari Ahmad Bumi Ayu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ayat-ayat rukyah bisa buat obat lahir atau medis, misal sakit perut, gigi? Ayat-ayat rukyah bisa. Nah, Ustaz. Bisa. Sangat bisa. Kalau yang bertanya ini ngikuti kajian spesial khusus bulan Ramadan, itu ada rukyah mandiri. Di sesi saya menerangkan rukyah mandiri itu, saya membawakan kitabnya Dr. Muhammad Asadkan yang saat itu menukil tentang mukjizat Quran, bahwasanya Quran itu wanunazilu minal Quran wa huwa sifa. Sifa itu kesembuhan, bukan obat. Jadi di dalam Quran itu ada sembuhan. Dan saat itu saya terangkan tentang bagaimana bisa sangat tidak masuk akal kalau seandainya orang digigit ular bisa dibacakan Al-Fatihah, kemudian racunnya hilang. Nah kalau tadi dikembangkan untuk penyakit fisik, silakan dicoba dan harus yakin. Ya mencobanya harus ya, baru nanti yakin, baru nanti manfaatnya bisa maksimal. Artinya secara keyakinan itu sangat apa tepat kalau seandainya ayat-ayat Quran itu digunakan juga penyakit. Penyakit fisik memang seperti itulah, memang yang harus kita yakini. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS 18 dari Khumairah di Sulfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar orang yang suka ngomong sendiri di depan cermin ada jin dalam dirinya, dan suka melakukan yang dibayangkan berarti ada jin kah? Sekran. Kalau ngomong sendiri ya, tidak mesti harus di cermin ya. Dimanapun kalau orang ngomong sendiri ya, ya orang mengatakan tidak normal kan gitu kan. Bisa-bisa kalau tambah senyum-senyum ketawa sendiri kan, orang mengatakan wah itu udah gila. Artinya begini, tanda-tanda orang kena jin itu kalau sudah level parah, dia akan ngomong sendiri, senyum sendiri, ketawa sendiri. Apakah itu dilakukan di depan cermin, di luar cermin, itu mestinya begitu. Tapi kalau hanya sekedar di depan cermin, bisa jadi mudah-mudahan dia hanya berekspresi gitu aja, sedang latihan ceramah atau pidato dan seterusnya gitu loh. Ya, jadi tidak bisa langsung disimpulkan tadi pertanyaan tadi itu, karena kan kasusnya seperti apa kan belum jelas. Sedangkan kalau angan-angan itu diwujudkan, dilakukan, apakah itu orang kena jin? Ya. Ya tangan-tangannya apa dulu kan. Kalau tangan-tangannya buruk ya, ya tidak boleh kalau itu dilakukan ya. Dan itu menjadi kebiasaan yang permanen, maksiat dosa yang permanen, ya sudah kena jin. Ya. Silakan. Nah, Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 19. Dari akhiran nomor 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang yang cara mengusir jin dengan sumpah tadi? Afwan, ana kurang nangkep tadi. Oh gitu. Iya. Bentar ya. Kita lihat kitabnya dulu. Saya bacakan sekali lagi. Jadi tolong dicatat itu ya. Unasidukum bil ahdi. Unasidukum bil ahdi alladhi akhadahu alaikum Sulaiman. Saya ulangi ya. Unasidukum bil ahdi alladhi akhadahu alaikum Sulaiman. Sudah ditulis bahasa Indonesia-nya, kalau bahasa Arabnya sulit ya. Antah ruju watarhalu mimbaitina. Ya, tidak harus bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia-nya juga bisa ini. Artinya juga bisa dibacakan. Artinya tidak harus membaca ini. Unasidukumullah antah ruju wala ta'udu ahadan. Itu dilakukan selama 3 hari. Yang artinya saya peringatkan kamu bangsa jin ya, dengan sumpah atau janji yang pernah diambil oleh Nabi Sulaiman. Apa janji itu? Untuk keluar ya dan pergi dari rumah kita, rumah kami. Ya itu bacaannya. Artinya begitu. Saya ulangi dulu. Unasidukum bil ahdi, saya peringatkan kamu dengan janji yang pernah diambil oleh Nabi Sulaiman dengan kalian, agar engkau keluar dan pergi dari rumah kami. Unasidukumullah, aku peringatkan ya dengan janji oleh di hadapan Allah, antah ruju kepada Allah ya, agar kalian keluar, kamu semuanya keluar, wala ta'ud wala tu'adu, dan jangan sampai menyakiti seseorang pun. Nah itu dilakukan selama 3 hari. Ya mudah-mudahan paham dan sudah ditulis. Nah, silakan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan langsung SFS yang nomor 21. Yang 20, alhamdulillah tadi sudah Ustaz dia bertanya tentang kesimpulan tadi Ustaz. Oh ya sudah. Ustaz sudah kesimpulan. Kita masuk ke SMS yang nomor 21. Ya. Dari Abdullah Sumbersari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di rumah ayah saya menyimpan beberapa senjata berupa keris dan tombak warisan dari kakek saya. Iya. Waktu kakek baru meninggal, dulu sering keluar suara aneh-aneh dari lemari tempat senjata-senjata tersebut disimpan. Tapi sekarang sudah tidak ada suara-suara aneh lagi. Apakah jin yang tinggal di senjata itu sudah pergi atau masih tetap di situ? Sebab sejak kakek meninggal, ayah saya tidak merawat senjata-senjata itu, tapi hanya disimpan saja dan tidak pernah diapa-apakan. Terima kasih. Iya, iya. Jadi yang jelas senjata tadi itu, jimat-jimat tadi itu dihuni oleh jin. Waktu kakek ya, karena dikasih makan, itu ada reaksi. Nah, kalah sama bapaknya yang bertanya ini, judul tidak dirawat, ya tidak ada reaksi. Nah, tidak ada reaksi itu bukan berarti tidak ada jinnya. Sangat bagus lagi kalau dihancurkan, dibakar, dimusnahkan. Itu akan lebih baik. Sebab kalau tidak ada reaksi itu bisa jadi masih proses untuk mencari siapa pewaris dari kakek itu. Nanti kalau sudah ada ACC dari situ, maka keris ini akan diobain dengan orang-orang itu, mungkin saudaranya atau siapa, kakaknya dan seterusnya. Maka senjata tadi itu akan bereaksi seperti apa yang dilakukan oleh kakek dan terjadi pada masa kakek. Nah, kalau seandainya itu tidak dilakukan oleh anak dan cucunya, biasanya keris-keris tadi itu akan ganggu, jimat-jimat tadi itu akan ganggu. Dan ini yang harus dilawan. Karena itu yang paling benar dari sejak awal, supaya tidak ganggu, segera musnahkan. ya, saat memusnahkan harus membaca ayat-ayat rukyah, dimasukkan jimat-jimat tadi itu, dihilangkan di dalam air rukyah, kemudian baru dibakar setelah kekuatannya hilang. Nah, supaya tidak ganggu ke rumah, ya, tidak ganggu yang memusnahkan, ya wudu dulu, baca ayat kursi, melindungi diri. Nah, yang di rumah supaya tidak diganggu, diputarkan ayat-ayat rukyah, dikeraskan, baru kemudian dimusnahkan. Insya Allah tidak akan ganggu. Saya kira sudah itu. Terima kasih, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk ke ke SMS yang nomor 22 ya. Dari Umu Amanah di VBS. Ya. Ustaz, mengapa ketika meru'yah mesti dialog dengan jin yang merasuki? Bukankah setan itu pendusta? Iya, iya, bagus. Apakah sekali. Rasulullah dulu mencontohkan seperti itu? Syukran. Ya, kalau ditanya contohkan Rasulullah mencontohkan seperti itu, jawabnya tidak. Tapi pertanyaan yang muncul, apakah itu tidak boleh? Ya, jawabannya ya boleh, kalau selama kita tidak terjebak dengan penipuannya dan selama dialog itu terukur. Karena kalau kita kaitkan dengan agama, agama sudah sempurna. Karena itu kita tidak butuh belajar agama dari bangsa jin. Kalau berkaitan dengan sihir, kita sudah paham, tidak ada masalah. Kalaupun kita dialog, dialog itu kita lakukan karena sifat dari rukyah syar'iyah itu, kalau di kitabnya Dr. Syekh Muhammad Asad Khan itu, sifatnya adalah istihadiyah, karena itu sifatnya berkembang. Misalkan memutarkan ayat rukyah dengan HP, di zaman Rasul juga tidak ada. Apakah itu tidak boleh? Tidak. Jawabnya boleh. Jadi tidak mesti yang tidak ada pada masa Rasulullah, yang sifatnya teknis, itu tidak boleh. Muncul pertanyaan, kenapa pada masa Rasul tidak butuh itu? Karena tingkatan para sahabat. Ngapain juga dialog? Sahabat ketemu Rasul, semuanya jelas agama, kan gitu. Dan juga perlu dipahami bahasanya, sahabat tidak ada yang level kesurupannya seperti orang sekarang. Nah, kalau kemudian jinnya itu untuk saat ini itu semuanya rata-rata kan jahil semuanya, agama tidak ngerti. Bahkan banyak sekali orang kesurupan gara-gara tidak sholat, juga tidak jilbaban, gara-gara tidak bisa membedakan tauhid dan syirik dan seterusnya, yang semuanya itu butuh dijelaskan. Nah, karena jinnya itu juga terkadang ngeyel dan tidak mau, daripada menggunakan teknik pukulan, ya kita gunakan teknik dialog. Nah, dari dialog itu kita harapkan jinnya mau tobat dan masuk Islam. Kalau sudah tobat masuk Islam, jin itu akan keluar. Kenyataannya sampai saat ini itu seperti itu. Dan ketika jin itu sudah masuk Islam dan keluar, rata-rata yang kita hadapi, jin itu tidak akan ganggu lagi selama ini. Tapi coba kalau sebenarnya sifatnya dipaksa, ya dipaksa dibacakan, jin itu kan luar akan dongkol, akan muarah gitu loh, yang kemudian akan ngancam dan akan masuk lagi jika orang yang dirukyah tadi itu tidak menutup sebabnya. Ini ya yang membedakan ya teknik rukyah yang kita kembangkan dengan, maaf ya, rukyah-rukyah dari teman-teman itu, saat-saat yang lain. Kita merujuk pada kejadian yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dalam kitab ini juga disebutkan nanti. Kalau sudah masuk di bab 2, itu nanti ada kisah yang terjadi di saat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hidup. Saat itu kan kita kalau sudah paham tentang kisah itu, Imam Ahmad kan cuma menyuruh terompa itu untuk dibawa dan bilang pada jin, ya, ke orang yang membawa terompanya Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu utusan khalifah pada saat itu, karena ada keluarga dari khalifah yang kena jin. Nah, Imam Ahmad waktu itu duduk di masjid dan itu menjadi kebiasaan beliau. Terus didatangi utusan dari khalifah tadi itu, dari raja. Kemudian Imam Ahmad cuma nyuruh bawa terompa ini, bilang pada jin yang masuk di tubuh orang kerasukan itu, mau keluar dari tubuh ini atau dipukul dengan naklunnya dari terompa atau sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal 70 kali. Sudah sampaikan aja ke dia, ke jin itu. disampaikan apa adanya, jin itu kan langsung bilang, ya saya mau keluar, saya mau keluar, karena Imam Ahmad adalah orang yang taat. Kalau seandainya Imam Ahmad menyuruh saya pergi jauh kemana gitu ya, itu ada kisah jelasnya itu, saya pasti akan nuruti, karena setiap orang yang taat pasti akan ditaati oleh seluruh makhluk. Nah, jin itu keluar tanpa ada dialog, tanpa Imam Ahmad datang. Terus saat Imam Ahmad meninggal, ternyata jintan datang lagi, masuk ke tubuh orang itu. Pertanyaannya, kenapa kok bisa masuk? Nah kan gitu kan. Kalau seperti Imam Ahmad gaya teknik mutamar ruqyah, ya terus akan ada orang kesurupan. Karena jin itu keluar akan masuk lagi. Dari mana sebab masuknya? Karena sebab pintu masuk jin itu tidak ditutup. Dosa atau kemaksiatan menjadikan sebab jin itu masuk, itu tidak ditutup dengan tobat dan seterusnya. Karena itu disinilah kita butuh memahamkan. Kan begitu. Kalau tidak pernah dilakukan, dialog itu tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kita bertanya juga, apakah yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal itu juga dilakukan oleh Rasulullah? Menyuruh terompahnya. Nah, ya kan gitu. Jadi kalau tuntutan dalil-dalil seperti ini, apakah pada masa Rasulullah harus baru kita boleh melakukan atau tidak boleh melakukan kalau tidak ada? Ya tidak begitu fikihnya. Sama dengan ketika Imam Ibnu Taimiyah memukul sampai ratusan kali. Pertanyaan, apakah Rasul juga mukul? Jawabnya tidak. Apakah kita berani memberitakan apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Nah kan gitu. Jawabnya juga kita tidak mungkin begitu. Kalau itu cara kita mengambil kesimpulan tentang pengobatan itu yang harus diluruskan. Jadi sifat ruqyah syar'iyyah itu istihadiyah. Selama itu merujuk pada Quran dan Sunnah, tidak menyelisih Quran dan Sunnah, tidak ada kesyirikan, maka itu diperkenankan, diperbolehkan. Misalkan tadi itu saya contohkan merekam ayat ruqyah dengan HP. Dulu tidak ada HP. Kalau kemudian kita putarkan, kita tidak usah membaca, apa tidak boleh? Ya boleh, tidak ada masalah. Nah itu semuanya kita pernah sampaikan di kajian ya di Kolbun ya, minggu pagi, berdasarkan kitab-kitab yang sudah kita kaji. Nah, saya kira itu, kalau nanti kita bahas panjang lebar nanti gitu ya. Jadi sekali lagi, tidak mesti apa yang tidak dilakukan Rasulullah itu kalau kita lakukan berarti pelanggaran, bukan? Ya. Dan tidak dituntut, misalkan gini, kita melakukan sesuatu, kemudian dulu Rasulullah melakukan apa enggak? Nah, gitu. Tidak begitu. Itu berarti orang tidak paham tentang hakikat bahasan tentang fikih, tentang kondisi yang sedang dibahas ya, dari sisi istimbatnya, dari sisi zatnya dan seterusnya, dari konteks masalah yang dipahami, yang dipermasalahkan. Wallahualam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 23. Dari saudara kita Habibi dari Lombok. Alhamdulillah selalu mengikuti kita Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya rutin mengikuti kajian ini, saya sudah memantapkan hati untuk belajar ruqyah syariah. Amin. Ya. Karena saya sadar di daerah saya masih sangat-sangat kental dengan dunia perdukunan. Betul. Di manakah saya harus belajar? Saya supaya bisa meluruskan akidah masyarakat yang khususnya di daerah saya. Iya, kalau mau ya di Malang. Di Malang ini karena kita berada di Malang, gitu ya. Mau nginap di Masjid Kolbun Salim atau di Al-Um silakan. Ya jelas kalau untuk kajian materi ruqyah minggu pagi kita berikan di Kolbun Salim. Ya, terus praktek-praktek atau layanan pengobatan ruqyahnya ya kita sementara ini masih dilakukan di Kolbun Salim. Memang yang sudah kita bina sejak lama gitu ya. Jadi SDM-nya sudah siap. Nah tapi insya Allah ya, mohon doanya saja bahwasanya nanti kita akan adakan pelatihan ruqyah gitu ya. Saudara Bibi bisa nanti ikut di situ juga bisa, atau tadi itu yang di awal kita tawarkan. Jadi insya Allah ke depan kita akan adakan pelatihan. Ya tujuannya supaya lebih efisien, lebih jelas kader ruqyahnya, dan kita usahakan dengan adanya pelatihan itu sehingga pos-pos rukyah itu semakin banyak, sehingga kalau misalkan tumpang itu ada sendiri gitu, dan seterusnya, sehingga tidak perlu harus ke Al-Um jauh-jauh atau ke Kolbun jauh-jauh gitu ya, kan kasihan itu ya, kalau dari Malang Selatan jauh-jauh sudah jauh, masih harus janjian lagi, belum ketemu nanti saat kapan ketemu saatnya, itu panjang kan ceritanya begitu. Karena itu pelatihan nanti itu nilai efisiensinya sampai seperti itu. Insya Allah kita akan usahakan ada pelatihan ya, kita usahakan sampai bisa, insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 24 dari Ibu Ani Badali Lawang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan saya ulang lagi. Katanya Pak Ustaz yang meru'yah saya dulu bilang rumah saya tidak boleh ada TV gambar-gambar, foto-foto. Betul. Apakah itu pengaruh dan malaikat tidak mau masuk? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, betul. Jadi gambar-gambar tadi, film, TV dan seterusnya, musik dan seterusnya itu menyebabkan malaikat tidak mau masuk. Itu memang betul. Jadi sudah jelas kalau itu bagian dari yang menyebabkan malaikat tidak masuk. Kalau malaikat tidak masuk, ya yang masuk ganti setan dan lain-lainnya. Sudah betul, Bu Ani ya. Terima kasih Ustaz. Apa kita break dulu sebentar Ustaz? Tidak apa-apa, lanjut. Lanjut ya Ustaz. Iya. Kita masuk ke SMS nomor 25. Iya. Ana Erwin, Jalan Sebuku, Sri Kandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Dari kisah pemuda dan jin muslim yang mencekik tadi, apakah jin itu bisa kontak fisik dengan manusia langsung? Nanti ada bab terakhir itu, pembahasan tentang, ntar ya, saya bukakan sedikit ya. Insya Allah minggu depan itu yang kita akan bahas. Sebuah pertanyaan bab hal jin ya, aduna nas. Apakah jin itu bisa menyakiti manusia? Itu ada nanti. Nah, secara ringkasnya kontak fisik bisa. Mengganggu secara fisik bisa. Bisa. Tapi ingat, tidak perlu takut. Itu semuanya kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Artinya di level orang itu sangat parah kemaksiatannya, keimanannya, dosanya dan seterusnya. Itu sangat bisa kontak fisik. Lihat ya, pada masa Rasulullah juga ada sahabat Abu Hurairah yang dimintai Rasulullah untuk menjaga lumbung apa, penyimpanan beras atau makanan, yang tiap malam berapa malam itu selalu didatangi seorang anak ya, pemuda yang kecil gitu ya, yang kemudian selalu ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah. Itu kan kontak fisik. Banyak nanti hadis-hadis menjelaskan bahwasanya Rasulullah pun juga pernah ketika sholat beliau didatangi iblis dengan membawa obor tidak dibakar, oleh Rasulullah dipegang sampai Rasulullah itu menyentuh lidahnya yang dingin. Itu pun juga menggambarkan kontak fisik. Jadi sangat mungkin kontak fisik itu terjadi, tapi ingat jika syarat-syaratnya terpenuhi. Artinya begini, tidak usah kita takut. Dalam kondisi kita iman kita stabil, insya Allah kita tidak akan ada kontak fisik. Tapi kalau dalam kondisi apa namanya, imannya down, turun, melakukan kemaksiatan, kan setan bisa kuat menguasai dan bisa terjadi kontak fisik. Tapi beda lagi kalau level keimanan kita tinggi, dan di level keimanan tinggi itu kita dalam kondisi tanggung jawab terhadap dakwah, terhadap ketaatan, bisa saja kita dilawan oleh jin dalam arti sampai kontak fisik dan seterusnya. Ya, seperti kehidupan sahabat yang ketika sholat malam ada yang datang kemudian dicekik terus sampai lepas, sampai jatuh dan seterusnya, itu semuanya nanti ada hadis-hadis tentang itu. Ya, wallahualam, nanti kita akan sampai ke sana. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 26. Iya. Dari Hari di Blimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, apa ilmu laduni itu ada peran serta dari bangsa jin? Sukron. Ya, ya. Ini ini sebetulnya ada bab tersendiri gitu ya. Tapi karena ditanyakan ya, insya Allah kita akan jawab ya. Apalagi kepada Mas Hari yang sering ikuti acara ini ya. Kalau ditanyakan apakah laduni itu juga ada peran serta dari jin, insya Allah seperti itu. Ya kok bisa begitu? Nanti ini banyak yang meradang nanti. Wah ini ngawur ini ustadznya ini. Ini kan materi tasawuf itu gak boleh itu. Tingkat dasar itu dan seterusnya. Jadi begini, mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak disalahpahami. Mudah-mudahan sadar setelah tidak sadar sebelumnya. Dan mudah-mudahan merujuk setelah tadinya nyimpang. Dalam kalangan ya mereka yang belajar suluk, ya, belajar tasawuf itu, ada tahapan ini tentang kemampuan laduni ini. Dan ini dipahami dari mana? Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Jadi mereka punya anggapan apa yang dialami oleh Nabi Khidir itu bagian dari ilmu laduni yang tidak perlu belajar ke Nabi Musa. Dari situlah kalau orang belajar makrifat, kalau sudah tingkatannya makrifat, dia seperti posisinya seperti Nabi Khidir tanpa mengikuti ajarannya Nabi Musa. Sehingga kadang kita temukan orang yang belajar tasawuf ketika mengklaim dirinya sampai tingkatan makrifat, dia sudah tidak perlu menjalankan syariat, tidak sholat dan seterusnya. Ini pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang keliru, tidak benar. Insya Allah seperti itu kan. Ini kalau tasawuf yang dipahami benar, itu pasti akan benarkan apa yang saya jelaskan tadi itu. Karena jadi itu kalau orang sudah makrifat itu mestinya tambah semakin taat semakin Allah, bukan tambah semakin meninggalkan syariat dan seterusnya. Nah, laduni itu dipahami dari situ. Jadi kalau orang tidak belajar, tidak perlu belajar, langsung kemudian nembus ilmunya Allah, tidak bisa. Itu menyelisih kodrat. Karena yang namanya orang itu bisa dan tidaknya itu harus berasa saja belajar. Untuk bisa membaca saja harus belajar. Untuk bisa menulis kita harus belajar. Untuk bisa berdiri saja kita harus belajar. Untuk bisa naik sepeda motor kita harus belajar. Semuanya itu butuh belajar. Dan Allah tidak menjadikan ilmu itu dalam bentuk yang seperti tadi itu yang ditanyakan laduni, langsung tiba-tiba dikasih ilmu oleh Allah. Nah, kita pertanyakan status orang itu apa? Ilmu apa? Kalau agama sudah sempurna, enggak perlu lagi kemudian ada kebutuhan yang sifatnya tadi itu yang dipahami harus laduni. Kalau belajar ilmu umum, mau belajar ilmu umum kan harus dipelajari. Ngapain juga Allah menurunkan ilmu umum melalui proses laduni tadi itu? Sekarang ilmu apa yang harus diturunkan melalui laduni? Inilah yang jadi persoalan. Ya, karena kebanyakan justru salah dalam memahami ini, ya kemudian diikuti dengan ritual-ritual keyakinan yang salah. Justru kita sering menemukan yang mereka yang punya keyakinan ilmu laduni ini justru itu dari jin. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, ya bisa saja orang seperti ini yang sudah mengatakan laduni itu indigo tadi itu. Jadi dia tidak perlu belajar, sudah bisa membaca. Itu laduni, indigo dan seterusnya, indra keenam dan seterusnya. Kalau bahasa kita yaitu jin. Ya, yang ikut. Dan ini faktanya banyak loh. Ini kita tidak bicara teori saja. Ada banyak orang yang mengklaim dapat itu. Ya bisa membaca, bisa nebak dan seterusnya yang diaklaim laduni. Tapi ketika kita telusuri itu jin. Bahkan ada yang kita rukyah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 27. Iya. Dari Anto di Klojen. Iya. Apakah jin yang sudah keluar dari tubuh masih bisa menyisakan gangguan perilaku? Dan maksudnya menyisakan gangguan perilaku. Dan apakah pikiran negatif termasuk gangguan jin? Iya, kalau sudah keluar total ya enggak ada gangguan perilaku. Kalau sudah awalnya misalkan terindikasi kena gangguan jin dan harus dirukyah, misalkan jumlah jinnya ada 3, keluar 2 kan masih ada 1. Itu yang menyebabkan masih ada gangguan perilaku, penyimpangan perilaku. Kemudian apakah pikiran negatif itu juga gangguan jin? Juga tidak bisa langsung dipastikan begitu, karena kan ada setan korin, dia kan membisikkan pikiran negatif. Kecuali kalau pikiran negatif itu diikuti dengan perbuatannya dan menjadikan permanen dan sering kebiasaan, itu kebiasaan, itu jelas tanda gangguan jin. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 28. Iya. Pak Sugi, dari Pak Sugi, Jalan Ahmad Yani 23, Songsong yeah. Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan rasa merinding di kuduk setiap waktu melaksanakan sholat maghrib? Doa apa, Pak Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca saja ta'awud ya. Ta'awud, kemudian atau ayat kursi, atau al-falas, al-ikhlas, al-falkanas, atau dikir suri. Dikir suri setelah asar itu dibaca. Ya. Dikir suri setelah asar itu dibaca. Al-ikhlas, al-falkanas 3 kali. Kemudian bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul kulli. Atau tadi bismillahirrahmanirrahim. Terus tadi itu dikir suri. Nah kalau itu sudah dibaca, insya Allah akan dilindungi Allah. Perasaan minding itu akan hilang, pelan-pelan akan hilang. Kalau masih terus ada, baca saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nanti akan hilang setan. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS 29, nomor 29. Dari Nur Hamidah Tumpang. Iya. Dulu ada orang bilang kalau rumah saya ada penunggunya. Sedangkan suami saya pernah mendengar sendiri suara-suara aneh. Sedangkan saya sendiri tidak percaya karena saya selalu istiqomah mengaji setiap habis sholat. Yang saya tanyakan, apakah jin itu tidak takut bila mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Ya, jawabnya takut. Tapi persoalannya, tingkat ketakutan itu sampai mengusir atau belum? Terus daya usirnya itu total satu rumah atau hanya kamar yang dibuat untuk sholat atau ngaji tadi? Kemudian kenapa kok juga tidak bisa diusir total? Bisa jadi tertahan karena jimat dan seterusnya. Ya. Tapi kalau jelas ketakutan. Ya, tapi kenapa kok masih ada lah? Disitulah yang harus ditelusuri, gitu ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 30. Iya. Dari Suratno, Belimbing. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak indigo itu apa? Bagaimana hukumnya? Iya, tadi sudah saya singgung ya. Dan pembahasan minggu yang lalu juga sudah saya singgung. Bahasanya indigo itu sebenarnya masih simpang siur juga. Para ahli sains ya, dokteran sendiri juga ada yang terima, ada yang nolaknya. Karena sebetulnya tidak pernah bisa diukur secara ilmiah. Itu hanya klaim sepihak. Ya, atau bahkan di dalam, coba aja di Wikipedia ya, Wikipedia ya, kalau di internet itu nanti akan ada silang pendapat yang menyatakan karena indigo itu sebetulnya tutupan dari penyakit sebetulnya kalau di psikolog atau psikiater. Jadi supaya tidak dikatakan sakit tadi itu, terus kemudian diberi label sebuah kemampuan begitu. Nah kalau dalam Islam ya khususnya rukyah begini, indigo itu jelas kena gangguan jin. Jadi bagi bapak ibu yang merasa anaknya punya kemampuan indigo gini, jangan bangga dan tidak perlu terlalu bersedih. Ya selagi belum parah, ya segera saja diobati, dirukyah. Iya, karena indigo itu sekali lagi kalau itu adalah gangguan dari jin. Dan ini kita sudah membuktikan bahwa banyak sekali. Jadi mohon untuk dipercayalah gampangnya, daripada nanti ngotot, ngeyel, akhirnya malah kena jin banyak nanti, susah. Jadi apa yang saya sampaikan di forum ini, di materi rukyah itu tidak dari kitab saja, tetapi kita terjun di lapangan sudah lama, sudah banyak yang kita hadapi. Karena itu kita bisa langsung jawab gini-gini dan langsung memberikan contoh dan seterusnya. Itu karena apa? Karena kita di lapangan. Ya, betul-betul praktisi rukyah. Dan tapi kita juga menguasai kitabnya gitu lah. Jadi mudah-mudahan itu bisa bisa menambah keyakinan bahwasanya memang yang kita sampaikan itu betul-betul faktual dan memang ilmiah gitu ya. Saya kira itu untuk pertanyaan yang berapa tadi yang terakhir itu. Untuk sesi pertanyaan yang pertama mungkin kita perlu break dulu gitu mungkin. Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz Arief. Untuk pendengar setia Radio Al-Um di frekuensi 102,5 FM Radio Ahli Sunnah Wal Jamaah. Untuk sesi pertanyaan jawab pertama, yaitu kita break sebentar, dan untuk melanjutkan sesi yang kedua mungkin kita dengarkan jeda sebentar. Dan dalam jeda ini mungkin pendengar dimanapun yang berada bisa sambil menikmati kopi dulu agar nanti semakin santai mendengarkan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid Jami Al-Um. Inilah Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Anda ingin tahu tentang kesurupan, penangkal dan pengobatannya? Kesurupan, padahal kesurupan itu adalah hak, itu bagian dari kejahatan jin, kejahatan yang ditimbulkan oleh setan. Kamu di mana? Tinggalnya di mana ini? Ditahan. Namanya siapa? Yusuf. Kamu sudah berapa lama ikut di imam ini? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Umur kamu berapa? 1500 tahun. Tujuan kajian rukyah syariah ini membenteng keluarga kita dari keyakinan yang syirik, yang salah. Kita akan berikan bagaimana cara terapi berbagai jenis gangguan jin yang itu bisa diterapkan masing-masing di rumah masing-masing, agar kita betul-betul terbebas dari keyakinan yang salah, mitos, lebih-lebih acara-acara yang katanya dengan dunia lain, misalkan di televisi. Anda juga ingin tahu tentang dunia jin dan hakikatnya? Ar-Rahman ayat 15. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan telah kami ciptakan jin dari marij api yang panas, ya, inti api dari inti api. Bagaimana terapi rukyah dan sihir yang syar'i? خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Keluarga Muslim, jangan lewatkan kajian rukyah bersama Ustadz Arifuddin setiap hari Ahad jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore, dan hari Senin setiap batal Isya sampai dengan selesai. Insya Allah acara ini akan disiarkan langsung secara live dari Al-Um 102,5 FM. Sekali lagi, jangan lewatkan kajian ini hanya di Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kalau Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang bersabar, Allah mencintai, Allah menolong, Allah meringankan beban, Allah menyelamatkan orang-orang yang sabar, orang yang sabar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan terang-terangan dengan nas dalam surah Ali Imran ayat 106, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar, orang yang sabar. Dan sabar itu diukur pada saat hantaman musibah pertama yang disebut dengan as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu diukur dengan benturan pertama. Karena musibah ketika menimpa manusia, menimpa kita, itu seolah-olah kita itu dihantam. Kita akan terkejut, akan kaget, akan jatuh mentalnya dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa orang-orang yang sabar itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kalau Allah bersama orang sabar, itu artinya Allah pasti mencintai dan menolong orang sabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah 155-157, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Beri kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang diterpa musibah, dihantam musibah. Ketika pada pukulan pertama, hantaman pertama, dia akan mengatasi masalah, tidak mau berada dalam kemelut dan dikilas oleh masalah. Dia sebagai hamba Allah, hatinya hamba Allah, fisiknya hamba Allah, lesannya hamba Allah, mengatakan dengan hati, lesan dan badannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi yuhibbus sabirin, Allah sangat mencintai orang sabar, orang yang sabar, orang yang sabar, orang yang sabar, orang yang sabar, orang yang sabar. Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlussunnah Wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih bersama lagi di frekuensi 102,5 FM yaitu Radio Al-Um, Radio Ahlussunnah Wal Jamaah, berjemaah bersama dengan Ustaz Arifuddin di kajian Rukyah Syariah pada bab sesi kedua. Bab sesi tanya jawab kedua. Yaitu kita masuk ke pertanyaan yang nomor 31. Ustaz, kita bisa dimulai Ustaz untuk pertanyaan yang berikutnya. Dan insya Allah ini pendengar kita lagi menunggu-menunggu Ustaz. Menunggu-menunggu gimana pertanyaan saya ini dijawab Anda itu ya Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan sabar. Kita masuk pertanyaan ke 31. Saya Atib di Kayu Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulang doa pembuat air ruqyah yang sebelum surat As-Saffat akan saya catat, syukron. Wah, panjang ini. Oke, karena diminta ya, saya bacakan pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan sambil menyiapkan kertas dan pulpennya atau petulotnya. Saya sebentar. Nah, mudah-mudahan sudah siap gitu ya. Tolong dicatat ya. Bismillah amsayna billah Bismillah. Amsayna billah allati laisa. Tulis, tulis Latinnya juga bisa dulu ya supaya cepat. Bismillah. Amsayna billah allati laisa minhu sayun mumtani. Sayun mumtani. Terusnya wabi izzatillah. Wabi izzatillah allati la turam wala tadom wa sultanullah almani'u wa sultana wa sultanullah almani'u nahtajibu wa bi asma'ihi al-husna kulluha a'idun minal abalisah minal abalisah kulluha a'idun minal abalisah wa min sarri sayatini al-insi wal-jinni wa min sarri kulli mu'linin amusirin wa min sarri ma yakhruju bil-lail wa min sarri ma yakhruju bil-lail au yakmunu bin-nahar au yakmunu bin-nahar wa yakmunu bil-lail wa yakhruju bin-nahar wa yakhruju bin-nahar wa sarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min sarri iblis iblisa wa junudihi wa min sarri kullu dabatin anta akhidun binasiatiha inna rabbi ala siratim mustaqim a'udu bima isti'ada bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad min sarrima holako wa daru'a wa baro'a wa min sarri iblis wa junudihi wa min sarri ma yabghi. Itu doanya tadi. Sebenarnya bisa nanti dirujuk di doa pagi sore. Itu bisa ya. Pagi sore karangan Muhammad Al-Qotton ya. Doa zikir pagi sore menurut Quran dan Sunnah. Al-Qotton itu nanti ada di situ. Ya, lanjutkan. Terima kasih Ustaz, kita lanjutkan ke SMS yang nomor 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arifuddin yang saya hormati. Yeah. Saya Pak Anto dari Singosari. Saya Anto. Ini ngefan berat sama Ustaz. Masya Allah. Dan ya, saya selalu mengikuti kajian-kajian Ustaz, baik yang on air maupun yang off air. Begini yeah. Ustaz, saya mau cerita tentang pengalaman saya 2 tahun yang lalu. Saya pernah kena stroke alias kaki saya sebelah kiri tidak bisa bergerak dalam hati saya. Sakit saya ini datangnya dari Allah. Maka saya pun bukan tak kesembuhan kepada Allah juga. Dengan berjalan tertatih-tatih untuk mengambil air wudhu, saya berusaha untuk sholat malam. Dan itu biasa, saya kerjakan hampir tiap malam. Tidak tahu pada malam keberapa antara sadar dan tidak. Di telinga kanan saya ada yang membisiki, ayo zikir, sebut Allah, Allah. Kemudian di kaki sebelah kiri yang sakit tadi terasa ada yang mijet-mijet. Kemudian saya bangun dari tidur, kok bisa jalan sampai sekarang ini? Dan alhamdulillah sehat sampai sekarang. Pertanyaannya saya, pertanyaan saya, makhluk apa kira-kira yang membisiki dan yang memijat-mijat saya itu? Sekian Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantau, iya, masya Allah, barakallahu fik ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Pak Anto, memberkahi Pak Anto sekeluarga dan melindungi ya, sampai akhir hayat tidak akan kena sakit lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Amin, amin Ustaz. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada Pak Anto ya. Insya Allah itu kejadian yang bisa dicontoh dan bisa diladani oleh yang lain. Jadi kalau mengalami musibah, ya memang seperti apa Anto ini yang harus dilakukan. Jadi jangan kemudian menyerah ya, tapi tetap berusaha, dan betul usahanya tepat sekali. Tidak ke dukun, tidak ke paranormal, ke tukang sihir dan seterusnya, tapi yakin bahwasanya penyakit ini datangnya dari Allah, Allah izinkan dan Allah saja yang bisa menyembuhkan. Kemudian melakukan ketaatan dan pada akhirnya mendapatkan kesembuhan. Lah mengenai yang membisiki kemudian yang mijit itu, bagi Pak Anto enggak usah dipikirkan. Maksudnya begini, kalau nanti kita jawab itu malaikat, nanti jadi GR nanti Pak Anto, kan repot nanti. Artinya begini, apa yang Pak Anto doa, berdoa kepada Allah, yang Pak Anto mohon untuk sembuh itu diijabahi oleh Allah, kan begitu. Nah mengenai Allah mengutus siapa, menurunkan siapa, membantu dengan cara bagaimana, apakah malaikatnya, apa jin mukmin yang membantu, itu enggak usah diurus. Yang penting sembuh dulu, dan Allah ridho dengan kesembuhan itu, dan Allah ridho dengan doanya Pak Anto. Nah yang paling penting dijaga terus. Bisa saja mungkin jin mukmin yang punya kemampuan pengobatan, kemudian karena terus Pak Anto taat, kemudian dia juga tergerak, yang Allah yang menggerakkan hati makhluknya, manusia dan jinnya, kemudian jin itu membantu, bisa saja. Tetapi juga bisa saja malaikatnya, tentaranya, Allah SWT kan banyak. Malaikatnya yang diutus oleh Allah juga bisa, sangat-sangat bisa. Tetapi itu semuanya kan gak bisa dipastikan. Karena itu tidak perlu kita urus apakah malaikat atau jin mukmin. Yang jelas sudah benar dan Allah dalam kondisi ridho, itu yang paling penting. Sehingga kita tidak terlena di saat sesi tadi itu, bisikan dan pengobatan tadi. Yang paling dikehendaki Allah kan setelah sembuh ini adalah istiqomah dan ketaatan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Pak Anto. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 33 dari akhiran nomor 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah setelah dibacakan dan disiram dengan air yang dibacakan doa tadi, jin bisa masuk lagi karena suatu perkara, atau udah tidak bisa masuk? Iya, waalaikumsalam. Ya, jawabnya bisa saja masuk lagi. Karena itu yang paling penting kan memahami gangguan jin secara utuh. Jin itu masuk karena ada sebab. Masuk di rumah juga karena ada sebab. Masuk di tubuh orang juga karena ada sebab. Kalau rumah itu kosong, lama tidak dihuni, maka jin itu akan masuk lagi. Kalau habis diusir tapi digunakan untuk maksiat, ya jin itu masuk lagi. Kalau habis diusir terus kemudian ada jimat yang dibawa masuk, juga akan masuk lagi ya. Jadi pahami itu. Kalau tidak ingin rumah itu dimasuki, ya setelah dibersihkan buat ketaatan, dan jangan sampai melakukan dosa atau kemaksiatan ya, atau lagi masukkan jimat dan seterusnya. Insya Allah tidak akan masuk lagi seterusnya. Bahkan kalau rumah itu sudah bercahaya di hadapan Allah karena penghuninya melakukan sejumlah ketaatan begitu, maka dia bisa mengusir jin yang mau masuk, bahkan bisa mengusir, menolak sekalipun. Itu sampai seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, SMS yang nomor 35. Saya lewati SMS yang nomor 34 Ustaz, karena dia sama dengan pertanyaan yang 31 untuk mengulang doanya. Dan Ustaz sudah mengulang tadi. Dan mohon maaf kepada Ibu Dewi Jagung karena Ustaz Arifuddin sudah memulai, sudah tadi membacakan doa-doanya. Kita lanjut ke SMS yang nomor 35 dari Bu Siti Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah juga termasuk saya diganggu jin atau setan tiap saya habis sholat selalu ngantuk? Ya, kalau itu malah bisa petanda nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Mungkin ketegangan tinggi, tadinya sulit tidur, habis sholat kemudian rileks, Allah memberikan rahmat dan bisa tidur. Itu bagus menurut saya, tidak ada masalah. Iya. Kita masuk Ustaz ke SMS nomor 36 dari Indra Sukun. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ciri orang yang memiliki kodam jin? Apa bisa dilihat secara langsung tingkah laku atau kebiasaannya jika kita tahu dia punya kodam atau tidak? Ya, ulah alam ya. Secara khusus mungkin enggak bisa ditetapkan gitu ya. Tapi mungkin bisa diambil tanda-tanda yang mungkin kebanyakan muncul kalau orang punya kodam jin itu. Ya, bisa satu saat dia wirid gitu ya, berdiam dan wirid, memejamkan mata atau diam sejenak seperti sedang kontak sama korinnya dan seterusnya. Kalau secara khusus itu ya sulit ya, nggak ada kayak tanda wajah dan seterusnya ya bisa. Tapi kalau dukun kan ada tanda khususnya, memang dukun gitu ya, yang mungkin pakai belangkon, pakai baju hitam, wajahnya yang kelihatan apa buram menyeramkan dan seterusnya karena banyaknya kesirikan yang dilakukan dan seterusnya. Tapi kalau orang punya kodam jin itu ya bisa saja kesehariannya seperti kita. Tinggal anu ya, hanya bisa diketahui dengan dialog-dialog, kita tanya kemudian terus kok dia komunikasi sama jinnya, bahkan mungkin dia menceritakan kalau dia punya kodam jin dan seterusnya, baru kemudian itu kita ketahui gitu ya. Wallahualam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 38 dari Umo Ilyas Dau. Mohon maaf Ustaz, kelewatan nomor 37 Ustaz. SMS nomor 37. Zakaria Ahmad, dari Zakaria Ahmad. Sepanjang gondang legi. Nanya Ustaz, tindihan bahasa Jawa, apakah ini gangguan jin atau setan atau apa Ustaz? Ya ini yang bertanya mungkin tidak ngikuti dari awal ya. Jin dan setan kan sudah kita jelaskan itu ya. Tapi kalau tindian itu gangguan, tanda gangguan jin. Gangguan jin ya simpelnya gitu aja, tanda gangguan jin atau setan. Dua-duanya benar. Tapi kapan jin itu menjadi setan ya? Kalau sudah durhaka kepada Allah, tentang Allah, itu setan. Nah, setan itu masuk bangsa jin. Nah, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 38. Umu Ilyas Dau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Gitu juga ya. Bagaimanakah ciri-ciri rumah yang di dalamnya ada jinnya? Apakah angin-angin yang ada di rumah kita juga harus ditutup seperti menutup pintu-pintu rumah ketika waktu sore atau menjelang maghrib? Jazakallah khairan katsir. Iya, kalau angin-angin tidak ya. Karena itu bagian dari ventilasi udara. Beda dengan pintu yang memang pintu dan jendela yang memang seyogianya ditutup. Kalau angin-angin kan tidak akan pernah ditutup seterusnya, karena memang dibiarkan kondisi terbuka. Jadi kalau yang memang harus ditutup ya memang pintu dan jendela tadi itu. Kemudian bagaimana kita mengetahui kalau di rumah ada jinnya? Tadi itu sudah saya sebutkan, kalau penghuni rumah itu sering cekcok, terus sulit beribadah, gampang tersinggung, menjadi pemalas, terus kalau anak kecil ya sering jatuh, rewel gitu ya, itu tanda-tanda adanya jin di dalam rumah. Kalau lebih lagi ya ada penampakan dan seterusnya, itu berarti ada tanda jin dalam rumah. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 39 dari nomor akhiran 255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah doa-doa yang lazim dibaca tiap hari? Contohnya Allahumma la mania lima at-taita. Iya, iya. Terus? Belum cukup sebagai benteng? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, masalahnya yang mengajarkan doa zikir pagi sore dengan redaksi yang berbeda dengan doa yang tadi dimaksud itu juga Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan pada sahabatnya. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan redaksi doa yang berbeda, dibaca pada saat yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, yang seharusnya kita, semuanya kita imani. Jadi kita tidak mengatakan cukup ini, tidak. Ya semuanya kita gunakan pada tempatnya dan ketentuan yang diajarkan Rasulullah. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 40 ya. Dari Abu Ilyas Sumber Sekar. Alhamdulillah Abu Ilyas bisa bergabung lagi Ustaz. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga dilindungi Allah. Iya. Afwan Ustaz. Iya. Pernah saya merasa suntuk pas pingin marah-marah kepada anak istri ketika di dalam rumah. Akan tetapi ketika saya keluar rumah untuk sholat atau kerja, perasaan tersebut berangsur hilang. Apa hal tersebut dapat diindikasikan di dalam rumah saya ada jin atau setan yang mengganggu dan mencoba membuat rumah tangga saya jadi kacau? Jika memang hal tersebut karena adanya intervensi dari setan, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, betul, tadi itu kemungkinan ada jin yang ada di rumah. Apa yang dilakukan tadi itu? Pengusirannya. Ya, membuat ruqyah atau membacakan tadi itu dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz. Iya. Pada waktu menjelang maghrib, semua pintu dan jendela disunahkan untuk ditutup. Iya. Apakah semua lubang termasuk angin-angin jendela, Ustaz? Apa jin bisa masuk ke rumah kita melalui angin-angin jendela? Apakah rumah kita harus tertutup rapat agar jin tidak bisa masuk ke rumah kita? Atas jawabannya, jazakallah khairan Ustaz. Iya, jawabnya gini ya. Yang diperintahkan Rasulullah itu kan pintu dan jendela gitu ya. Dan tempat kriba, tempat air minum dan seterusnya. Pintu itu memang diperintahkan tutup. Jadi memang sesuatu yang harus ditutup, memang harus ditutup ya. Sesuatu yang memang seharusnya ditutup itu diperintahkan untuk ditutup. Nah misalkan kalau diterjemahkan itu harus tidak ada lubang masuknya, ya salah. Itu kan kalau rumahnya dalam bentuk tembok, kalau rumahnya dalam bentuk di apa, gedek gitu ya, dari bambu, wah itu kan gak bisa nutup, itu mesti tembus semuanya, bukan seperti itu. Jadi sejak rumah itu menjadi hak kita, itu sebenarnya sudah benteng, sudah menjadi aurat. Jin itu tidak bisa nembus kecuali diundang dengan kemaksiatan. Itu mestinya begitu. Jadi pahami, kalau kita sudah punya rumah, misalkan apakah itu nyewa apa kontrak ya, maka rumah itu menjadi milik kita dan itu wilayah yang tidak bisa diintervensi jin. Kecuali tadi itu saat maghrib kita tidak nutup pintu, tidak nutup jendela dan seterusnya. Adapun yang lubang yang harus berlubang, misalkan tadi saya sebutkan karena dari bambu mesti kan gak bisa nutup rapat ya, atau dari bawah masih ngobos dan seterusnya. Nah itu memang harus berlubang. Nah itu jin gak bisa masuk di situ, karena itu sudah masuk wilayah memang kenyataannya secara formal rumah itu seperti itu. Ya, ya wallahualam ya. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 41. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abbas di Turen. Iya. Ustaz yang dirahmati Allah. Iya. Ada kiai atau Ustaz pinter yang mengatakan kalau rumah dan saya sekarang sedang diganggu atau dipagari orang. Haruskah saya percaya perkataannya? Karena sampai sekarang saya umur 35 tahun belum menikah. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukron. Iya. Supaya lebih jelas apakah itu dipagari betul apa enggak. Coba diingat-ingat ya, saat ada proses menuju ke perjodohan gitu ya. Mulai dari ta'aruf atau nadhor atau saat khitbah lamaran, itu selalu gagal dan gagalnya tidak logis. Ya tiba-tiba membatalkan sepihak yang tadinya sebenarnya sudah apa tertarik dan seterusnya. Kalau itu sering terjadi dan itu tidak logis, ditambah mungkin muncul isu-isu saat dilamar kok wajahnya jadi berubah buruk, saat dilamar kok rumah itu jadi angker kayak kuburan dan seterusnya, ditambah tempat yang aneh-aneh tadi, itu berarti itu betul dipagari. Dan cara mengusirnya gimana? Ya dengan teknik ini apa, pengobatan sihir tadi itu. Nah, kita memang belum, tapi secara umum materi rukyah yang kita sampaikan dari sesi-sesi tanya jawab dan materi yang sudah kita berikan itu bisa digunakan. Termasuk tadi itu pengusiran jin yang ada di rumah juga bisa. Tadi itu juga bisa. Dikir pagi suruh juga bisa melindungi dan seterusnya. Ketaatan juga bisa berpengaruh besar terhadap kesembuhan, terhadap jebolnya atau lenyapnya, hilangnya pagar tadi juga bisa. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan SMS nomor 42. Masalah doa juga Ustaz. Yang sudah tadi Ustaz ulangi. Ya, pertanyaannya gini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya minta doa yang tadi diperjelas supaya bisa dipraktekan. Sama tadi ini Ustaz udah sama mulai, ya. Sama Ustaz. Dilanjut aja. Terima kasih. Kita lanjutkan Ustaz, ke pertanyaan SMS nomor 43. Iya. Hari Bantur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika air yang dibacakan ayat dikasih bunga dan pada rajah atau sikap yang syar'i? Ya, misalnya bunga tidak ada gitu ya. Kita dilarang tasabuh dengan agama lain. Kalau bunga itu bagian dari ritual agama lain, ya kita tidak usah menggunakan bunga. Tapi kalau bunga itu kita ambil harumnya saja, ya misalkan kita tanam di kamar atau kita ambil, kita petik, kita ambil harumnya, ya boleh. Kalau itu digunakan untuk campuran dalam pengobatan, ya jangan, karena tidak ada tuntunan dan itu kebetulan ritual yang dilakukan oleh agama lain. Jadi itu tidak boleh. Dari mana asalnya? Loh, itu kan juga tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi kan itu tidak menisi, misalkan dia jawabnya ya karena itu bagian dari tasabuh pengobatan agama Hindu dan seterusnya, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah membuat air rukyah jangan ditambah bunga. Kemudian masalah raja yang syar'i, ya boleh, tidak ada masalah. Tapi juga tidak boleh ditambah bunga. Ya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 44. Yeah. Dari nomor akhiran 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, saya dulu rajin ngaji. Yeah. Tetapi kenapa sekarang malas untuk ngaji dan sholat? Saya merasa selalu ketakutan dan mata saya suka melihat hal-hal yang porno. Wah, ini. Dulu di rumah ada seperti jimat ditempel di atas rumah saya. Kemudian saya ambil terus saya buang. Gara-gara apa? Gara-gara itu Ustaz. Mohon bantuannya Ustaz. Syukron. Iya. Kemungkinan besar dari situ. Jadi jin yang tadi marah kemudian menipu, memperdaya, menjerumuskan sampai akhirnya seperti yang ditanyakan, gitu ya. Tidak usah takut kalau kesulitan, ya bisa nanti dibantu proses rukyah dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Ya insya Allah kita akan bertanggung jawab untuk mengembalikan ke kondisi yang taat tadi itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 45 ya. Dari Faiz di Ngijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jualan di kios. Alhamdulillah sering sepi dari pembeli. Masya Allah ya, alhamdulillah itu luar biasa. Nah Ustaz, alhamdulillah ala kulli hal ini ternyata ya Ustaz. Pernah saya tanyakan ke orang ngerti, katanya ada genderuwo. Amalan apa yang bisa dilakukan supaya laris dan genderuwonya pergi? Ya, tidak ada amalan yang lebih tepat kecuali meningkatkan ketaatan. Karena keutamaan ketaatan itu, takwa itu membukakan rezeki dari pintu yang tidak terduga-duga. Mengenai pengusiran genderuwo itu ya dengan mutarkan ayat tadi itu bisa, atau tadi itu yang sudah kita berikan materi tadi itu bisa untuk mengusir. Ya, jadi putarkan aja murattal al-Baqarah atau ayat-ayat ruqyah yang sering kita putar, itu nanti akan terusir di dalam. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 46 dari nomoran akhir 78. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang kena jin, terus jin tersebut bicara pakai bahasa Cina yang tidak dimengerti peruqyah. Ya. Bagaimana menghadapi kasus seperti ini Ustaz? Apa jin ini membohongi peruqyahnya dengan menggunakan bahasa Cina? Padahal jin bisa bahasa Indonesia dan jin mengerti kalau peruqyahnya bisanya bahasa Indonesia. Ya kalau dibohongi begitu ya, ya enggak usah khawatir. Kita yakin bahasanya jin itu tujuannya untuk bohongi. Karena itu kita paksa dia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Atau kita yakin bahasanya kita, apa yang kita perintahkan itu, yang kita terapikan, yang kita minta kepada jin itu, dalam dialog itu jin itu paham. Itu aja, ganti keyakinan. Keyakinan itu yang harus dimunculkan ya. Dan sebodoh-bodohnya jin itu kita paham dengan apa yang kita dialog ya. Karena ya dia punya kemampuan untuk itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 47. Saya Fitri di Tlogowaru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pak D saya itu paranormal. Tapi saya tidak pernah tahu apakah beliau itu bekerja sama dengan jin atau tidak. Sejak saya kecil, keluarga saya sudah bergantung dengannya Ustaz. Apa ini syirik Ustaz? Iya. Bagaimana kita mengetahui beliau memakai jin apa tidak? Karena beliau ahli ibadah Ustaz. Dan bagaimana saya harus bersikap? Jazakallah khairan. Ya begini, kalau bergantung ke Pak D ya sebenarnya tidak boleh ya. Bergantung hanya kepada Allah. Ini tolong diluruskan. Kalau minta bantuan secara kemanusiaan boleh. Tapi kalau minta bantuan yang sifatnya, yang itu tidak haknya manusia, itu tidak boleh. Nah mengenai Pak D-nya ini, apakah menggunakan jin apa tidak? Ya dicek aja punya jimat apa enggak, selalu mengeluarkan raja-raja sikap-sikap apa enggak, punya sikap apa tidak, terus kemudian ada ritual khusus apa tidak, ada dupa apa tidak, ada kemenyan apa tidak, dan seterusnya. Kemudian setiap membantu itu apakah bantuannya ke orang itu dengan memberikan sikap, memberikan raja, kemudian teknik-teknik pengobatan yang berbau kejawen, tanah kuburan ini dan seterusnya. Itu nanti dari situ sudah bisa mengukur kalau itu pakai jin. Walaupun jin itu tidak bisa, memakai jinnya tidak bisa diketahui, tapi jelas itu pakai jin. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 48 dari hamba Allah Karang Peloso. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau manusia meninggal, kemana korin malaikat? apakah dia ikut dihisab besok di hari akhir? Bagus ini ya, kritis ya. Pertanyaan sekarang, kalau jin korin, ya dia lepas ke alam jin ya. Apakah mungkin ganggu manusia? Sekarang kalau ke malaikat, ya tugasnya sudah selesai. Kemana? Mengarah ya, menghamba kepada Allah. Karena tidaklah malaikat itu diciptakan kecuali hanya taat kepada Allah. Di mana itu? Ya kita tidak tahu. Karena tidak ada penjelasan dari Rasulullah. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 49 dari nomoran akhir 66. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya seorang pemuda yang terjebak dalam fitnah syahwat. Saya sering melakukan onani. Mohon solusinya. Apakah dalam diri saya ada jin? Kalau sering itu insya Allah ada. Bagaimana solusinya? Sebaiknya melakukan ketaatan, ya, tobat, banyak mendekatkan diri kepada Allah, hentikan akses yang memunculkan perbuatan onani, apakah itu internet, Facebook, laptop, HP dan semuanya itu harus ditutup. Ya. Terus cara yang paling cepat untuk sembuh dari onani itu dengan memperbanyak puasa. Jadi kalau sudah pada tingkat parah gini, lebih baik puasa Daud, itu akan bagus sekali. Kemudian isi hidup ini dengan taklim dan dekatkan dengan orang-orang yang baik. Jauhi semua komunitas yang menciptakan yang bertanya ini jatuh pada perbuatan onani. Dan yang selanjutnya harus diingat, kalau onani itu dilakukan terus itu merupakan saraf ingatan, kecerdasan. Dan kalau nanti punya anak, biasanya kualitas anak itu akan jelek. Dan yang paling penting lagi, potensi dari yang bertanya ini kalau melakukan onani terus itu akan disedot, hilang, dan ya akan jadi orang yang serba was-was, cemas, penakut dan seterusnya. Kalau lebih parah lagi, ya bisa saja jinnya nanti yang masuk itu beraneka macam, termasuk menjadi pemicu munculnya karakter bencong itu. Itu sebenarnya salah satu penyebabnya karena perbuatan onani. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 50 dari Bu Ida Joyogren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, saya punya keponakan yang sudah berkeluarga satu rumah dengan ibunya. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, pasti semua penghuni rumah dimarahi. Apalagi pada ibunya sendiri berkata sangat kasar. Kadang perkakas dirusak. Bagaimana Ustadz mengatasi orang seperti itu? Ya, mestinya dipegang, dibawa ke masjid, diruqyah. Itu cocok sekali kalau saya itu. Ya, sampai kemudian didialogi, dikondisikan, dinasihati, dididik. Mudah-mudahan dengan itu terus tobat. Itu harusnya begitu itu. Walaupun sebetulnya ya jawaban panjangnya dulu akar masalahnya gitu ya. Dari akar masalahnya, apa jadi pemicunya, apa pernah kecewa dan seterusnya. Yang jelas gambarannya ya nanti menuju ke ruqyah itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 51 dari Yulistiani Arjosari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya seorang ibu bisa meluluhkan atau melunakkan hati anaknya? Syukran kasiran Ustaz. Ya, dididik dengan baik ya. Diberi contoh yang baik, yang bijaksana, yang lembut, yang adil. Kalau malam sering didoakan. Kemudian jauhi dari yang membuat hati anak itu keras ya. Termasuk hobi-hobi anak yang salah itu dijauhkan. Istiqomah terus ya usaha untuk ini dan dekatkan kepada Allah. Insyaallah hati anak akan lunak. Silakan aja. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 52 dari Bu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya membuang sikap atau jimat? Terima kasih. Jawabnya begini. Buat air rukyah dulu, bacakan Al-Fatihah. Usahakan uapnya kena di air itu. Ya, Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dah, itu aja cukup, diulang-ulang sampai mantap. Sambil mohon pada Allah, kemudian celupkan sikap itu. Ya. Kemudian setelah dicelupkan hilang, baru dibakar. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 53. Akhiran nomor 78. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah habatus sauda cair yang di kapsul apabila kena asap rokok, apa mengurangi khasiat? Sebagaimana air apabila diucapkan ayat-ayat rukyah juga bisa berkhasiat. Maksudnya untuk pengobatan orang yang kena rokok ya? Kena asap rokok. Kapsul habatus saudanya itu Ustaz kena asap rokok Ustaz. Apakah khasiat habatus saudanya itu hilang? Hilang. Ya, asap rokok itu kalau yang dimaksud adalah orang yang merokok kemudian minum batu sauda gitu, atau minum batu sauda terus kemudian merokok. Mestinya kalau standar ukurannya itu yang menghilangkan adalah rokok, berarti kan minum kemudian merokok atau saat mau apa ngerokok dulu kemudian minum atau minum kemudian merokok. Nah, baru kemudian ada pertanyaan apakah rokok tadi itu menghilangkan khasiat minyak batu sauda, itu kan gitu. Ya kalau ditanyakan begitu ya sangat mungkin, karena rokok itu justru disukai oleh jin kan, gitu kan? Yang justru ya banyak mudorotnya, dan disitulah kenapa kok jin itu selalu kadang ketika dalam proses rukyah kekuatannya melalui rokok tadi itu. Ya, wallahualam bisawab ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 54 dari Ahmad di Bumi Ayu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana niatnya puasa Senin Kamis dan puasa Daud? Insya Allah saya akan mengamalkannya. Amin. Ya, supaya tidak bingung ya. Supaya juga enggak kesulitan karena masalah pelafatan dalam bentuk bahasa Arab ya, sebaiknya ya sesuai dengan kemampuan saja. Niat itu cukup dibaca dalam hati, nah, gitu. Dilafatkan dengan bahasa Indonesia. Pokoknya niat puasa Senin atau Kamis untuk Allah, ikhlas, itu aja. Ya, mudah-mudahan itu tidak menyulitkan, dan yang paling penting puasa itu sendiri dan keyakinan puasanya itu untuk Allah. Ustaz, kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 55 yeah. dari Ibu Miftah Landung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya anak umur 6 bulan. Terkadang saya merasa tidak sayang pada anak saya dan ingin menyakitinya. Dan saya juga sering merasa tidak sayang pada suami saya. Apakah saya terkena jin? Bagaimana solusinya? Ya, kena jin ini. Jelas itu. Dan gimana solusinya? Rukyah. Ya, kalau tidak bisa ngatasi sendiri, dirukyah aja. Supaya lebih mudah. Rukyah aja. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 56. Iya. Dari Ahmad Halim Blimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab malam ini ada kata Ustaz merukyah ke dalam rumah jangan sendiri. Iya. Saya tanyakan apa sebabnya, apa bahayanya? Terima kasih. Ya, hanya dikhawatirkan nanti kalau tidak kuat, itu kan bisa nyerang jinnya. Itu aja. Karena itu harus bareng-bareng. Kita masuk Ustaz ke pertanyaan SMS dari nomor 57 dari Abu Zen di Tajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali menjadi proki, tapi saya bingung karena terbentur oleh waktu kerja sehingga tidak bisa istiqomah mengikuti kajian Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz? Saya ingin bisa meruqyah diri sendiri, istri, anak, dan rumah saya. Syukron. Ya, tunggu saja mungkin. Ada sesi, insya Allah kedepannya pelatihan. Insya Allah. Jadi kita akan adakan pelatihan, yang itu harinya mungkin hari Minggu. Dan insya Allah kalau hari Minggu kan libur, insya Allah bisa ikut di situ. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ini dari SMS nomor 58, Ibu Dewi Jabung. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya bertanya lagi, bisakah seorang wanita jadi ruqyah? Jawabnya sangat bisa, tidak ada batasan. Sangat-sangat bisa. Ya monggo kalau mau latihan ya. Kita masuk ke pertanyaan SS nomor 59, Ustaz. Ya. Saya Maya di Batu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sikap orang tua yang berbeda keyakinan mempengaruhi jauhnya jodoh? Soalnya saya sudah berusaha untuk dekat dengan Allah, tapi orang tua malah lebih menjadi-jadi dekat dengan dukun. Padahal saat itu ada seorang merobi yang bilang kalau ada yang mau ta'arufan dengan saya. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Dan setiap kali ada seorang yang datang ingin melamar selalu gagal. Dan di rumah juga ada jimat yang ditempel di atas pintu. Dukunnya pun sering datang ke rumah. Iya. Terus apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, pertama sabar. Terus tingkatkan ketaatan. Ya, yang paling penting adalah memaksimalkan ketaatan. Yakini bahwasanya kalau Allah ridho, tidak ada yang bisa menghalangi datangnya jodoh itu. Memang sebabnya adalah karena keyakinan berbeda. Orang tua yang terjerumus pada perdukuan itu memang betul sebabnya. Tetapi tetap jangan sampai punya keyakinan yang hak kalah dengan yang batil, itu tidak boleh. Jadi terus saja berjuang. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat jodoh itu akan datang, insya Allah. Kita masuk ke pertanyaan nomor 60, Ustaz. Iya. SMS 60 dari Abdul Khabir Tirta Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, uhibuka filah. Iya. Uhibukum filah aidan. Saya kalau zikir pagi sore pasti ngantuk sekali dan tidur. Apa saya diganggu oleh jin? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau setiap berzikir pagi sore kok ngantuk, iya. Karena itu sebenarnya sudah terapi dan pengobatan. Tapi teruskan saja, enggak usah khawatir ya, enggak usah takut ya. Disiapkan saja, diteruskan saja di istiqomah. Suatu saat bisa menang perang itu. Ada lagi? SMS nomor 61, Ustaz. Ini dari Abu Ukoisah Batu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah dalam ketaatan sampai kita bertemu Allah jazakallahu khair dengan kita bertemu dengan Allah dalam ketaatan sampai kita bertemu Allah dengan hati yang zalim, yang salim. Iya. Amin. Ustaz Arifuddin dan Akhi Bahar yang kami cintai karena Allah. Amin. Tadi ada saudari kita yang kasih masukan untuk beli rekaman kajian ruqyah syariah secara utuh, seperti supaya tidak terpotong-potong. Ana cuma menambahkan, lebih baik ada kru Al-Um yang upload file-file kajian ke web Al-Um yang lain supaya bisa di-download bagi yang mau. Bukan hanya kajian rukyah saja, termasuk kajian-kajian lain di radio kita ini. Insya Allah dengan begitu bisa lebih mudah untuk didakwahkan dan disebarluaskan lagi. Jazakallah khairan. Ya, bagus. Ya, nanti direspon sama ya manajemen insyaallah. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 62 dari Abu Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pria yang tak kunjung nikah, apa ada gangguan juga padahal dia sudah mapan? Syukran Ustaz. Ya, terlalu umum pertanyaannya ya, sulit untuk memastikan karena ya bisa jadi kan memang belum ada kebutuhan ke sana, belum ada usaha yang keras dan seterusnya. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada gangguan lah. Gampang seperti itu. Kita masuk ke SMS dari SMS yang ke-63 dari Abu Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengobati pelaku ain? Syukron. Pelaku ain ya. Naam Ustaz. Bukan korban ain. Kalau pelaku ain ya, pertama sering saja baca Quran. Kemudian ya bersihkan hati dengan banyak puasa, dengan salat malam, karena dengan hati yang salim itu ain itu juga ikut salim. Dengan banyak baca Quran, ain itu juga akan menjadi lebih sejuk. Ya, dengan ketaatan ya nafsu dan syahwat yang menopang ain, hasutnya itu akan hilang. Insya Allah seperti itu. Kalau bisa saja menggunakan petunjuk para ulama termasuk Ibnu Qayyim itu membaca surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Itu insya Allah juga bisa mengurangi ain yang ada di mata. Ya, insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 64. Ana Erwin, Jalan Sebuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana tanya lagi. Masjid Qalbun Salim alamatnya di mana? Kapan ada kajian rukyahnya? Ya, ini saya serahkan pada pembantu saya aja. Silakan dijawab. Terima kasih Ustaz. Alamat Qalbun Salim untuk Mas Erwin. Erwin atau pendengar setia Radio Al-Um 102,5 FM, yaitu Masjid Qalbun Salim di Jalan Sunan Kalijaga Dalam nomor 9 di belakang UIN, Universitas Islam Negeri. Saya ulang lagi, alamat Masjid Qalbun Salim yaitu Jalan Sunan Kalijaga Dalam nomor 9 di belakang Universitas Islam Negeri. Kemudian kajian rukyah syariah di Masjid Qalbun Salim yaitu hari Ahad pagi jam 5 sampai jam 8. Ustaz, kita masuk ke pertanyaan nomor 65. Ana Abu Fikri, Saujajar. Kita ketemu lagi dengan Abu Fikri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, apakah jika kita terindikasi ada jin dalam tubuh dan berupaya taubat yang benar dan menempuh rukyah syariah dan jin belum keluar semua dan kita tetap istiqomah dan sabar, apakah berarti kita masih rendah kedudukannya di hadapan Allah? Syukron. Menempuh rukyah. Ya, jadi itu sudah luar biasa, sudah bagus. Tinggal di istiqomah terus ya. Tidak mesti yang bermakna ada jin dalam tubuh itu berarti rendah, tidak. Jadi menemukan tobat, mendapatkan hidayah dengan memahami agama dengan benar, bisa kembali menghamba kepada Allah, itu sudah kemuliaan yang luar biasa dan ketinggian derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara jin itu belum keluar itu persoalan lain. Karena itu tetap aja istiqomah. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 66, akhiran nomor 500. Assalamualaikum Ustaz. Apa boleh melakukan telepati, Sukron? Ya tidak boleh, nanti malah bisa kena jin itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 67 dari Zahra di Tumpang. Assalamualaikum ya. Ustaz. Di desa saya sering ada orang yang kehilangan uang, dan mereka percaya kalau uang itu diambil oleh tuyul. Apakah memang ada yang seperti itu Ustaz Sukron? Ya ada, memang ada. Kalau ditanyakan ada, ya ada. Ya. Kita makatu Ustaz nomor 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya punya usaha warung makan. Sudah 1,5 bulan saya sakit kepala. Sudah ke dokter, ternyata tidak ada apa-apa. Iya. Apa ada yang mengganggu saya? Apa perlu diruqyah? Sukron. Ya, bisa dibekam, bisa diruqyah. Kalau ruqyah itu kan harus ada diagnosa dulu yang mengarah pada butuhnya untuk diruqyah, apakah ada jinnya apa tidak. Kalau sakit kepala bisa diatasi dengan pembekaman, insya Allah bisa. Pembekaman yang juga bisa mengeluarkan jin juga bisa. Insya Allah semuanya bisa. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SMS nomor 69 dari Putri Sengkaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, mantan saya habis berkelahi dengan celurit. Yang saya tanyakan, apa mantan saya terkena masuk jin, Ustaz? Ya, berkelahinya karena kebaikan atau keburukan. Kalau karena keburukan ya kena jin. Kalau membela diri, hartanya dan seterusnya terzalimi ya, insya Allah tidak. Lihat kasusnya dulu. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan SMS nomor 70 dari Ani di Telogomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, akhir-akhir ini ana sulit tidur malam. Pikiran melayang-layang seperti kesepian. Kebetulan ana masih sendiri. Apakah ana kena jin ya Ustaz? Soalnya sampai usia 31 tahun ini ana belum ada jodoh. Ya, tidak mesti harus kena jin itu. Bisa jadi karena kepikiran gitu aja. Tidak di level kena gangguan menurut saya. Jadi wajar ya, pengaruh psikologi lah gambarnya seperti itu. Tetap aja tingkatkan ketaatan, mudah-mudahan jodohnya segera datang insyaallah. Dan alhamdulillah Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir. Dan alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada pendengar setia Radio Al-Um yang masih setia bersama dengan kami di frekuensi 102,5 FM. Dan saya kembalikan ke Ustaz Arifuddin untuk mengasih kesimpulan dari pertanyaan ataupun dari isi kajian tadi. Dan juga sekaligus mungkin ditutup ya Ustaz. Iya ya. Jadi yang pertama kali yang saya sampaikan di akhirnya, untuk sesi-sesi akhir setengah jam saya minta maaf karena ternyata tiba-tiba flu-nya datang gitu ya. Jadi tidak konsen, tidak bisa ideal menjawab. Tapi secara umum dari awal sampai akhir yang harus kita pegang bahwasannya Islam itu sempurna, mengajarkan pada kita bagaimana cara mengatasi gangguan jin khususnya di rumah dan di tempat-tempat yang lainnya. Yang itu menggambarkan kita tidak boleh berinteraksi sama dukun, sama tukang sihir dan seterusnya. Jadi untuk materi malam ini itu. Kemudian mohon untuk senantiasa diikuti saja kajian terus ini ya, kajian rukyah, supaya pemahaman rukyahnya semakin utuh dan betul-betul memberikan manfaat secara maksimal. Itu saja yang saya harapkan dan saya sampaikan sebagai penutup. penutup di akhir. Afan Ustaz, ternyata ini ada pertanyaan satu Ustaz yang butuh jawaban Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berapa biaya rukyah? Gratis ya. Tidak ada biaya. Kita tidak pernah narik. Kalau mau memberi ya monggo, kalau enggak ya enggak masalah. Kalau tidak punya jangan memberi. Kita malah kasihan ya. Malah mungkin kita yang nanti memberi. Kalau enggak memberi. Kalau mau misalkan syukuran karena sudah sembuh ya silakan. Kalau hanya sekedar misalkan memberikan satu bungkus nasi ya monggo. Intinya dalam rukyah itu yang di nomor satu kan adalah dakwah. Yang kedua adalah menolong, kita beribadah, jadi beramal soleh, niatnya itu aja. Jadi tidak ada sama sekali tarif tertentu, biaya tertentu, dan memang kita galakkan rukyah ini tujuannya untuk memberantas kesirikan dan meluruskan akidah ya kita semuanya. Ya itu harapan kita seperti itu. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, betul-betul saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan mudah-mudahan dengan doa kafaratul majlis ini kesalahan di majlis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.